kedatangan ke Nizamuddin bukanlah maksud untuk menjawab apa yang kami tanya dan juga bilang adat. Jawapan yang jawapan daripada apa yang kita mendapat jawapan dari apa yang kita tanya atau menjawab apa yang kita tanya. Dan juga bukan untuk menyatakan bilangan-bilangan atau ta'adat-ta'adat, ini berapa, ini berapa. Tetapi maksud dia ialah supaya kita bertarafi atau meningkat, mengambil takhaza dan meningkat di dalam usaha. Nizamuddin Ahmad ka maksud hai, ki ab tak humne kaam ye kiya hai, aage hame kya karna hai. Dan maksud kita datang di Nizamuddin, setakat mana usaha yang kita telah buat dan untuk ke depan apa yang perlu kita buat. Jor baru. Okey, penjuru tajuk dari pertama daripada Jor Baru. Pembacanya iaitu Profesor Abu Bakar, insya-Allah. Turun datang ke meja ni, ke kursi ni insya-Allah. Ini kya bhai halqain ke? Kartu jari markas Johor Bahru, bilangan rakan-rakan 4 bulan 765 yang aktif 623. Sangat jangan menewani satu mindset eh. Ismail Tiso Tiso aktif jauh-jauh sini. Rakan sesum 40 hari 973 yang aktif 556. Cile wale 900 di antara 556 aktif. Ulama setahun 18 orang yang aktif 18. Salwai ulama acara aktif. Ulama 4 bulan 40 hari 72 yang aktif 47. Ulama Charmi Chile wale master isme Saintani aktif. Kemka Sabguzari satu, Haidu Sahabah pun satu. Sabguzari ki jaga ek isme Haidu Sahabah pada jatah. Mastura yang telah keluar 40 hari 209 209 Mastura Chile wale. Yang telah keluar 10 hari 104 Dazdin Mastura 104. Ta'lim mingguan 16 tempat. Mastiwari Mastura Kitalim 16 jaga dia. Bilangan Mastura yang memberi masa dengan tertib 3 hari 221 Sembilari ini waktu ini Kriti jaga itu. Sabguzari Kriti jaga itu. Betul ni lihat. Satu ni, mana tu ni? Sabguzari satu tempat. حیات صاحب نہیں پڑھی جاتی اس میں پڑھ جاتی ہے ایک ہی سب گزاری ہے اس میں حیات صاحب پڑھی جاتی ہے سال لگا میں پڑھتے ہیں جی مستورا جنکلوں پاپلائی نگتے ہیں ساتھ سورا سو مستورا 40 hari, ya dengan tertib. So masturat tertib ke saat jika waktu tak nakta hai, silewar hai. Ini maklumat tentang tempat rumah orang Islam ni baru kami dapat 180,693. Sebelum ni tak dapat, baru kami dapat. Mana? 100? Number of dwellings. Tak tulis baru dapat. Berapa 100? 180,693. 1,080,000 takriban Musliman tinggal kan. Ya, Johor baru bandar, syahr. Yeah. Unki syahr meh kul Musliman ke gharane 1,80,000. 1,80,000 Musliman gharane? Kul. Musliman gharane. Pure. Unki syahr. Pure halka ne. Halka or halka inta syahr. Sahi hai, halka ne pure. 1,80,000 gharon ke liye. 16 jaga hafkari talim kafi 180,000 rumah, 16 tempat talim mastura cukup kan? Kita memang cuba nak tambah lagi, tapi yang dapat kami layakkan tak dapat lagi buat. Kursus kan raya, lagi isme syarait pura nahi ho raya. Syarait isse koho hafkari talim ke syarait bete pura nahi ho raya. Ye dekhen inke kitne mahalle hain. اتنے محلے ہیں ہر محلے میں مسجد کی جماعت فکر کر کے مسجد کی جماعت کی نکالے روزہ کے لیے معاشرے کے لیے تاکہ تعلیم کی شرائط پوری ہوں تعلیم کی شرائط پوری کرنے سے پوری ہوں گی بیٹھے بیٹھے نہیں پوری ہوں گی شرط ان تو ہدف کا تعلیم منگوان نہیں تاکہ سمپورن ہائیں دیں گا کتنے ڈوڈو دیا کتنے دن اسہ کلوار کا جماعت تیگا ہری نے پرچت کیا محلہ کلوار کا جماعت تیگا ہری کلوار کا جماعت 10 ہری supaya cara-cara untuk mulakan talim mingguan dicukupkan. Bukan hanya kita duduk diam-diam, dia punya syarat akan cukup. Kena usaha. جی بھائی ہم نے عبادت کی ہے ذمہ داروں کو چاہیے کہ ہفتہ واری تعلیم کے مقامات بڑھائیں اور ان کو بڑھانے کے لیے شرائط کو پورا کرنے کا فکر کریں ابھی تک معمول یہ ہے کہ علاقے والے آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے ہفتہ واری تعلیم شروع کراؤ ہمارے شرائط یہ ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں تو یہ شرائط دیکھ لیتے ہیں ورنہ ادھر آ جاؤ بھائی ادھر وہ تقاضا کرتے ہیں محلے والے تو یہ شرائط دے کے جلد دے دیتے ہیں ورنہ شرائط کو پورا کرنا یہ کام ہے شرائط کے پورا ہونے کا انتظار کرنا کوئی کام نہیں ہے یہ کوئی کام نہیں ہے پھر یہ شرائط پوری ہو جائے گی کام ہو جائے گا شرائط کا پورا کرنا کام ہے یہ تو گھر گھر جب تعلیم حلقوں کے ساتھ چھ چھ بات کا مذاکرہ ہوگا اور اس میں گھر گھر مسترات روزانہ تعلیم کے ساتھ تشکیل کریں گی اللہ کے راستے میں نکلنے کی اس سے قواعد پورے ہوں گے شرائط پوری ہوں گی افطاری تعلیم شروع ہو گیا یہ ہمارا یعنی بنیادی مقصد ہے بنیادی تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر کو کسی افطاری تعلیم کے ساتھ جوڑنا بنیادی تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے مسترات کے وقت لگانے کی فکر کرنا تاکہ شرائط پوری ہوں orang-orang tanggung jawab kita kena fikir dan usaha supaya syarat-syarat untuk mulakan talim mingguan disempurnakan. Apa yang kita buat setakat ini ialah orang datang, mereka minta supaya nak mulakan talim mingguan dan kita lihat syarat dan kita kata syarat tak cukup, lepas tu kita kata tak boleh mula. Ini bukan kerja. orang yang datang dan kita kata tak cukup syarat dan kita tolak dia punya permohonan, itu bukan kerja kita. Kita kena usaha supaya syarat dipenuhi dan kita mulakan usaha mingguan, tali mingguan. Usaha, kita punya asas, kehendak elders kita yang asas ialah supaya rumah-rumah talim ini, mingguan ini dimulakan dan diadakan talim, kitabi dan juga muzakarah dan tashkil dibuat dan lagi dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala daripada semua tempat-tempat talim mingguan ini. Dan kehendak elders kita ialah supaya setiap rumah orang Islam dihubungkan dengan mana-mana satu talim mingguan. Bilan Halka 18 antara halke hai insher markaz insher kuch ho ke inke halke mein zila ke sidar par ya ilaqon ke sidar par ashra aur jilla lagane masturat ko jodne ka ehtimam kiya gaya unke nagaron ke sath ye tanya di tempat tuan sama ada cara markas ke ataupun cara halka ke tuan-tuan ada usaha untuk kumpulkan wanita-wanita yang pernah keluar 10 hari 40 hari bersama-sama dengan mahram mereka, ada buat? Ada, berapa kali dia buat? Dua kali kita buat tahun ni bila tahun lepas dua martabah kia jilis sal or isal me dua martabah kia kia buat usul apa hasil daripada gaji aja macam ni? Apa kita telah buat dengan kumpul mereka, apa kita buat, apa hasil dia? Kita bayan, bayan dia atau kita bukti? Kita buat bayan ke, kita buat usaha. Kita, apa kita buat? Kita tasik dan untuk jemaah untuk keluar dari pasir. Untuk jemaah kia, fir bas, bas kia, fir jemaah tu tasik kia, jemaah binaya, nikelnya kiri. Dalam kiri, dalam kiri. Untuk keluar dalam negeri ke luar negara? Dalam dan luar. अंदरून मुल्क में भी और बाहर ये जो पूरे मुल्क के दबाव से कहां कहां हुए जो चपरतीली वनिता अभियान या दाखला स्कूलारी पाब्लोहारी ये सलोरो नगर मन मन तंपा ada buat mana tempat yang ada buat kita tahu mana tempat yang kita buat ya पूरे मुल्क में हुआ है ना पूरे पूरे और हमारे तीन महीने के मशवरे में हम पूछते हैं तरगीब बहुत ही मस्जिद मुसल्ला बिलंगन 845 ये जिला आश्रय लगा है मुस्तराज को उनके नगरों के साथ 15 20 25 30 मुस्तराज तक जहां गुंजाइश इतने जुड़ने की हो चंद घंटे के लिए उनको उनको महमों के साथ जोड़ा जाए और चिल्ले की मुस्तराज से लगाए मुस्तराज को बैरून के तकाजों पर और आश्रय वाली मुस्तराज को चिल्ले के तकाजे पर نقد تشکیل نقد تشکیل یہ تشکیل کا جوڑ ہے یہ صفات کے بیان کرنے نہیں آیا اور تقیلہ کرنے کے لیے نہیں ہے جو وہ تو امت کا حال امت کے سامنے رکھ کر وہ جذبہ بنانا ہے جس سے ہر کام کرنے والے کے اندر خصوصاً اور ساری امت میں عموماً امت کا غم پیدا ہو اس کو بنیاد بنا کر نقد تشکیل کرنا ہے جیسا کہ کمپور کا مانیتا اپنا کلاس پلواری پاپلواری نہ کتنے دن بنتوں فکر مرے گا kumpul mereka bersama dengan mahram mereka dan kita bentuk fikir dan tashkil mereka tunai mereka yang telah keluar 10-40 hari tashkil mereka untuk luar negara mereka yang telah keluar 10 hari tashkil mereka untuk 10 hari untuk 40 hari jadi maksud kita ialah bukan untuk kumpulkan mereka dan bayan tentang sifat dan sebagainya tapi kita nak bentangkan kepada mereka ini keadaan umat kita nak bentangkan kepada mereka keadaan umat dan supaya mereka punya kita naikkan mereka punya fikir dan jazbah mereka dan untuk keluar tunai ini jod ini adalah untuk keluarkan jemaah tunai lima amal masjid panj amal wali masjid ni abhi 110 sebelum ni 52 sekarang 110 pehle ni mojudah sunai mojudah 110 अभी 110 है पांच अमल जी beberapa amal 284 sekarang 376 3 5 amal 110 336 Bada amal. Ya. Beberapa amal 336. Ya. Ya. Sejauh terdiri ini ada yang bilangan jemaah 3 hari 174. Yang free masa 2 jam setengah 743. Yang untuk Ali betul tadi yang unwan. Okey, sikit. Unwan. Asyik mana betul tadi. Sikit. Panch wan abi tim mana saya ada. Acha. Si mana seru di jemaat abi pan. Dai ganti ki. Ha? Dai ganti. Lepas tu sikit. Lepas tu DPI 70. DPI dawat ali mesti pan. Sikit. 70 masih lama ni. Ji 70. Itni masjid aisi hai jisme subah se sham tak amal hote rehte hain. Berapa masjid yang mana ada amal dari pagi sampai petang? Ya, beberapa shift lah kan? Ha. Beberapa shift? Ha. Pasti gudang je ada kan? Satu masjid? Tak ada. Tak ada. Dek lebih ni. Subah tu sampai. Ha. Bari-bari waktu dena masjid ke mamu musuh. Dek masjid lebih ni. Nahi. Nahi. Kita rambut ni dek. Tergir. Dek rin. Itu asan hai na? Itu khidmat asan. اگر آپ مسجد کی آبادی کا عمل تبلیغ جماعت کا کام سمجھیں گے پھر تو یہ ڈھائی گھنٹے سے آگے بڑھیں گے اور اگر آپ ہر ایمان والے کو اس محنت میں شریک کریں گے ہر ایمان والے سے وقت مطالبہ کریں گے تو ہر ایمان والا جس کو جب صبح و شام تک فرصت ہے وہ مسجد کو وقت دے اس طرح مسجد صبح و شام تک عمل سے آباد ہے آپ ہر ایمان والے کو اپنی محنت میں شریک کریں میری ابھی تک ہماری مسجد یہ باتیں سمجھتی ہیں کہ وقت لگائے ہوئے جاروئے لگائے ہوئے چلے لگائے ہوئے ساتھیوں کا کرنے کا کام ہے نہیں تو ہر ایمان والے کا کام ہے beliau kata kalaulah kita anggap ini usaha untuk makmurkan masjid hanya usaha orang-orang tabligh saja maka dia tidak akan maju lebih daripada 2 jam setengah. Tapi kalau kita anggap ini adalah kerja setiap orang yang beriman dan kita jumpa setiap orang beriman dan tergib mereka dan ambil masa daripada mereka, barulah masjid kita akan hidup 24 jam pagi sampai malam dia akan hidup bila kita ambil kerja, ambil masa daripada setiap orang yang beriman. Sebenarnya ini kerja adalah kerja setiap orang yang beriman. Mana Najwa Mehu جی تعلیم استقبال کی بات ہو گئے صرف جب آٹھ آدمی ہو پھر وہ کرتے ہیں اگر آٹھ آدمی نہیں ہے صحیح بات ہے آٹھ ساتھی اگر وقت میں ہو بسم اللہ صاحب آگے آ جاؤ بسم اللہ صاحب آئے آگے آ جاؤ ادھر آ جاؤ دیکھو بھائی آٹھ آدمیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آٹھ آدمی چار میں لگائے ہوئے چلے لگائے ہوئے پرانے ساتھی ہوں جو بھی ایمان والا بس کام سے محبت کرتا ہے جو بھی ایمان والا وقت دے رہا ہے ہم تو ہر ایمان والے سے وقت لیں چاہے وہ اتنا بھی نیا سے نیا آدمی کیوں نہ ہو ہم ہر ایمان والے سے مسجد کے لیے وقت لیں یہ تو مسجد کے وقت کا مطالبہ تو ہر ایمان والے سے ہے جب آپ ہر ایمان والے سے وقت لیں گے تو آپ سے زیادہ ہو جائے گی تعداد یہ کہتا ہے کتنے لاپان ہو رہا ہے یہ کہتا ہے تو تانیا ہونا ada orang yang dia DPI tak membuat pasal tak cukup 8 orang. Mona kata kalau kita anggap ini kerja hanya untuk orang 4 bulan, kartu lama 40 hari ini orang saja, maka susah kita nak dapat orang. Tapi bila kita anggap ini adalah kerja setiap orang yang beriman dan kita minta masa daripada setiap orang yang beriman, maka bukan 8 orang kita akan dapat, lebih daripada 8 orang untuk bersama-sama kita buat usaha. پورے ڈھائی گھنٹے فارغ کرنا بھی شرط نہیں ہے اگر ایک گھنٹہ بھی آپ ساتھی فارغ کرتے ہیں تو ان کو مسجد کے اندر ہمارے دعوت کرتے ہوئے ملاقاتیں کرنی چاہیے میری قسم مسجد کتنے گھنٹے سمپورن کن 2 جام سنا سمپورن چلو ادو لاپان اورنگ یا بجی ماس والا کون ست جام قرآن پر 2 جام سنا پن کتنے بولے مولا ان سے پوچھو کہ یہ جن جو ہے 70 مسجدوں میں الحمدللہ مسجد کی آبادی کی تقریب ہے یہ ملاقاتیں کر کے مسجد میں لا کے بات کرتے ہیں یا اپنے جس سے ملاقات کرتے ہیں وہاں بات کرتے ہیں مولانا تانیا انہیں 70 مسجد یہاں ڈی ٹی آئی نہیں ادا کا سدیا کن ہو رہا ہے ان سے جمبا bawa mereka ke masjid dan kita cakap dengan mereka di masjid ataupun kita terangkan di tempat mereka. Kita bawa masjid, kita talim, kita bawa. Untuk masjid melatih, talim ke halte pehle unko bitate hain, fir unse baat karte hain. Tu jab mulaqat karte log masjid ki taraf aate hain, orang datang. Ada yang datang. Hai. Tu aap yaad rakhe jana ye baat. Dhai ghante ki mehnat ka khulasa hai. مسجد میں ہمارے دعوت قائم کرتے ہوئے ملاقات کے لوگوں کو مسجد میں لانا, ہماری ملاقات میں مسجد ماحول میں لانے کے لیے یہاں لا کر مہم بناؤ, یہاں لا کر تشکیل کرو. لوگ اسے ڈوئے جام سنگا کتا کہلا کتا ہڈوب کن عمال دی مسجد dan kita pergi jumpa orang dan bawa mereka tunai datang ke masjid dan di masjid lah kita bentuk fikir dan terangkan kepada mereka. Talim Umar 1156. Ghar ki talim 1144 اور آٹھ گھنٹے روزہ مجھے ہر سال چال نہیں دیتے ہیں 51 ساتھی ان کے وقت میں کرتی کیا ہوتی میرے کہ امباجی ماسا لیمو پسا جو رہا ہے امباجی ماسا ہم پاک بلان کرتے تاؤں اپا ترتیب مرے کے باجی ماسا یہ سے ساتھ بلان کام نے بھی مجھے آجے یا دپاس کام بریکو جار جاؤ دیر مائی چار مہینے تیسری پتالنگ مرکز میں طے ہوتا ہے, اس میں ایک سال اندرونی ملک, ایک سال انڈو پاک اور ایک سال ملکوں میں. اچھا چار مہینے یہ طے ہوتی ہیں. یہ اپنی جماعتیں خود بناتے ہیں یا بنی بنائی جماعت میں ان کو جوڑ دیا جاتا ہے؟ اڈکا امریکہ نہیں بنتو جمع امریکہ سنگیری اتب امریکہ ماسو جوائن جمع جمع یا تلافون نہیں بنتو. Kebanyakan jemaah Johor Bahru ni sempurna lah kita hantar sekali. Kerana hamare markaz ke markaz se mukammal jemaat hum bhejte hain. Lekin hamare markaz ko iska matlab to ye hua ki unhe 4 mahine asal dene wale markaz mein aa jayenge aur jo jemaatein ban jayengi wo ye chalayenge. Nahi bhai. Isse 2 ya 4 mahine dene wale saathi kuch jemaat aane ki mehnat nahi karenge. Balki ye ek amla ban jayega markaz ka jo taqaza mein chalega. نہیں, ہر سال چار مہینے دینے والے ساتھی پورے سال اپنے ساتھ جماعت تیار کریں, آٹھ مہینے کے بعد جماعت بنانے کے لیے جبلیو کہتا چار ایک دفعہ کرا نہیں ہو رہے بھاجی ماں چمپا بولن کہتے تھا نا چمپا بولن میرے کے ڈاتا ہمارے کا جمع شدہ آتا کہ تم ماسو کا ڈالا جمع آتی jadi kalau kita buat demikian akan jadi satu kumpulan orang yang bagi masa 4 bulan setiap tahun itu saja. Dan maksud kita ialah supaya setiap orang yang bagi masa 4 bulan ni dia sediakan jemaah dia sendiri, bentuk usaha tashkil panjang 8 bulan dia tashkil bentuk jemaah dia sendiri, bawa jemaah dia dan lepas tu kita bawa hantar dia. Bilangan jemaah 4 bulan jalan kaki kita terhadap sediakan tahun 2013 5 orang jalan kaki. Ya, yeah. پیدل جماعت کے لیے 4 مہینے کے لیے 5 آدمی تیار کیا پورے سال 5 آدمی اوراں ہے جب تم پاپولر نہ ہو جملہ ہے 58 اوراں جملہ دے پاپولر پر 98 اوراں جی 58 دو مہینے کے لیے ہاں 4 مہینے کے لیے 5 آدمی ہے بچے آپ مجھے دینے والے آپ تو ہمیں بتائیے نا اور لگی جماعت yang keluar 40 hari 106 jemaah itu ke jemaah cilik jalan kaki 3 jemaah jemaah jubah 3 jemaah faidal bilangan jemaah yang keluarkan jemaah sempurna 40 hari dalam negeri tahun lepas kita tak dapat maklumat, tahun ni kita dapat 14 tapi baru dah kita dapat jumlahkan 14 jemaah 14 itu tak ada saudara masjid se mukamal cilik jemaah ini. Jemaah yang dihantar ke luar negara untuk 4 bulan 14 orang saudara admi mulut kilit ya Jadi dia minta pecahan dia, US 4 orang, Bosnia 4, UK 5, Macedonia 1. UK, Bosnia, Macedonia, Meja. So that? Yes. Yang keluar maskurat 40 hari, 36 pasang. Setis admi kile-kile, maskurat ke jemaat. 10 hari, 11 jemaat. Or 11 jemaat terdiri di maskurat. Satu tahun bilangan jemaat 3 hari untuk Ogos 2012 sampai Julai 2012 tu, kita telah dapat menghantar 90 jemaat. Maskurat. Maskurat, 3 hari. 90 maskurat di jemaat. Kurang. Agak jadi. Yang dihantar keluar negara 15 pasang. Bandera Durian Bahar Beja. Reunion 5, Kapucha 5, Filipina 5. Satu. Negara ada minta lagi. Okey. Yang datang ke Nizamuddin 4 orang. Char Mercurat Nizamuddin naik. Bukan, kan? Ha. 4 orang. Ini khidmat. Khidmat. Char Hadwi khidmat gini. Khidmat juga. Di, tidak ada luar bandar dan kawasan gersang di Johor Bahru. Semua dah maju dah. Nombor 18 tak ada. Semua ada surat. Kerana yang orang banjar, banjar ilaka koi nahi hai. Oh. Ini khabar ini banjar kita kata. Dia kata tuan-tuan tak tahu pun tentang apa gersang. Dia kata, hamare dil mein dunia ki waqat baithi hui. Dalam hati kita, kita kebesaran dunia ada. Isliye jo ilaqa duniyavi aitbaar se tarakki wala hota hai usko hum abad kehte hain, ki duniyavi aitbaar se tarakki wala nahi hota usko hum banjar kehte hain. Kerana itu tempat-tempat yang ada kemajuan dunia kita kata tempat yang maju, tempat-tempat yang tak ada kemajuan dunia kita kata tempat yang gersang. Kalau ke banjar ilaqa usko kehte hain, Allah banjar ilaqa usko kehte hain jahan ke 100% musliman namaz per mujtama'na. Tempat yang gersang ialah tempat di mana orang Islam tak kumpul untuk sembahyang. Kerana itu dil banjar hai jo Allah ke zikr se khali hai. Kerana hati yang gersang ialah hati yang mana tidak ada ingat kepada Allah. Hum samajhte hain ke jo ilaqa duniyavi aitbaar se tarakki nahi kar raha hai wo banjar hai. Kita ingat tempat-tempat yang tak ada kemajuan dunia, inilah tempat yang gersang. Agar Malaysia mein namaz padne wale ki fitr nikale to hame aksar ilaqa banjar malum honge. Kalaula kita kira beratus orang yang sembahyang di Malaysia, kebanyakan tempat Malaysia, di Malaysia adalah gersang. Wo ilaqa abad hai jahan umat farayz par jama hai, wo ilaqa banjar hai jahan musliman farayz par jama nahi. Tempat yang hidup ialah tempat di mana orang Islam berkumpul untuk tunaikan yang fardu. Tempat yang gersang ialah orang Islam tak kumpul untuk tunaikan yang fardu. Juga hadis ni us dil ko banjar kaha hai jo Allah ke zikr se khali hai. Dan dalam hadis diberitahu bahawa hati yang gersang ialah hati yang mana tidak ada ingat kepada Allah. Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam ne sahaba se jahan tum azan ki awaz na aaye wahan samajh lo ke wahan Islam nahi hai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata di mana kalau tak dengar seruan azan, tempat itu ialah tempat yang tak hidup. Ab batao ye kya banjar ki jahan kise kehte hain. Kan lagi tau apa yang definisi banjar ni? Gersang. Jadi tu faham lah, jawab macam ni. Abi yang kartun pengalaman 4 bulan 545, kartun yang aktif 791. Char mahine wale 544 aur active 300. Kartun pengalaman 40 hari 897, kartun yang aktif 463. Acho katanya admi sile wale aur 400 63 आपके भाई आप ऐसा करें, ये जो इसमें है ना नंबर है, आप नंबर बोल दिया करें, देने ऊपर तो ए बी सी लिखा बना हुआ है, उसके बाद है 1 2 3 4 आगे बोलेंगे हम पूरा देख लेंगे, उसमें वक्त कम लगेगा। ठीक, आप पूरा तर्जमा करेंगे फिर वो आगे बोल टाइम लगेगा। ठीक, समझिए आप जी। ओके ओके, नंबर ए, नंबर एक जी। अच्छा, नंबर ए मसीह है, ulama tahun 9 orang, ulama yang isi 8 orang. Tiga. Jadi. Di ulama pengalaman 4 bulan dan 40 hari. Kita kucu bayi, ia tak lagi ulama. Kita ada 9 hari. Mutahalik, ada mutahalik kita kata. Jadi tuan-tuan, beliau tanya, ini 9 orang. Ulama tahun yang aktif ni, apa yang dikatakan aktif? Macam mana tuan-tuan punya tarif tentang aktif ni? Yang kita faham yang aktif ni yang istiqamah, nisab tahunan dan bulanan. Jo istiqamah bagian dalam jemaah masjid. Istiqamah ke saat masjid mein bhi judte hain amal mein aur teen din ki mahana ki aur chil salana chilla bhi dete hain. Mana kata betul lah. Ulama pengalaman 40 hari dan 4 bulan. Si, si, di mana ni? Jadi ulama pengalaman 40 hari 4 bulan 99 orang, yang itu 64 orang. Si. F. Tempat 40 hari ada satu, tempat yang baca hari itu sahabat pun satu. I. I lah. I ya I. Kemudian F. Bilangan masurah pengalaman 40 hari. 113. Bilangan masurat pengalaman 10 hari 89. G. Bilangan tempat salim mingguan 17. X. Bilangan masurat istiqamah. Bilangan masurat istiqamah 3 hari tiap 3 bulan 143. Masurat yang istiqamah 40 hari tiap 3 tahun 60. I. Bilangan kampung atau bandar 2017. J. Bilangan halkah 34. Dan bilangan masjid dan musallah 2005. Dia nombor 1. Ni je. Nombor 1 Malaysia, kumpulan Malaysia lagi dia masih ada. Malaysia. Dia tanya seluruh Malaysia berapa masjid? 23,800 masjid hai. 23,000. Zyada. Ji, zyada. Zyada hum. Lekin to mujhe nahi re bolte. Nahi shayad kaam wali masjid batana hai. Ye kul kul लेकिन ये कह रहे हैं कुछ जो मजहबी उमूर इलाके में जो दफ्तर उन्होंने इसको रजिस्टर किया ये 23,800 है। कुछ मस्जिद और सुराव है कोई इसमें कोई रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर नहीं है। अरे इंडोनेशिया में ज्यादा इंडोनेशिया में 10 लाख इंडोनेशिया में 10 लाख इनके इनके रखने में क्या फर्क। Nombor 1 bilangan masjid 25 amal 51. Yang nombor 2 bilangan masjid beberapa amal 611. Mana saya rasa lagi. Nombor 3 bilangan jemaah 7 hari 110. Nombor 4 bilangan sarku yang beri masa 2 jam setengah setiap hari 630. Nombor 5 masjid yang hidup, masjid siabat DTI 30. Nombor 6 rumah yang hidup taklim 984. Yang buat beberapa sifat, yang buat muzakarah 6 sifat 650. 27. Bilangan yang keluar 4 bulan setiap tahun 21. 28. Bilangan yang keluar 10 hari setiap bulan 4. 29. Bilangan yang bagi 8 jam setiap hari 24. Now, now number three. Now number 10. Nombor 10. Dan bilangan jemaah 4 bulan. 4 bulan 15 jemaah. Jemaah jalan kaki 4 bulan 1 jemaah. Nombor 11. Jarak. Jemaah 40 hari. Dalam masa 2 tahun ini 136 jemaah. 3 jemaah keluar jalan kaki. चार महीने भी है दो महीने भी है चार महीने भी है दो महीने के नंबर 12 12 bilangan masjid yang mengeluarkan imam 40 sendiri dalam seluruh negara 6 masjid 14 13 Herang. Jemaah yang dihantar ke luar negeri 19 jemaah 14 Saudara. Jemaah masturat. Jemaah masturat 40 hari 13 jemaah. Jemaah masturat 10 hari 20 jemaah. Pandra 15. Jemaah 7 hari yang keluar. Jemaah 3 hari masturat yang keluar 55 jemaah dalam setahun. Kemudian 16 jemaah 2 bulan dan 40 hari yang keluar dihantar keluar negara 6 jemaah. 17 jemaah bilangan yang khidmat 2 bulan Nizamuddin ketik 2 bulan Nizamuddin 2 orang 18 usaha di tempat yang gersang ada 12 tempat yang tak ada masjid, tempat orang bangla. Kita ada usaha lagi lah. Kuala Lumpur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebudari daripada Kuala Lumpur. Bilangan kaki 4 bulan 2912. Yang aktif 1,800. B. Bilangan kartu 40 hari 3,275. Yang aktif 1,575. C. Bilangan ulama yang keluar setahun 166. Yang aktif 105. Bilangan ulama yang keluar 40 hari dan 4 bulan 380 orang. Yang aktif 164 orang. Tempat sapu jari tempat sapu jari 1, Aitu Sabah 1. F. Bilangan jemaah masurat, bilangan individu masurat yang keluar 40 hari 480, yang keluar 10 hari 389. G 58 nama tempat perempuan bilangan tempat taklim mingguan. Itu pucho. Ye soalan nombor hai. Soalan nombor pe hai. Naam Surat Jile ki Behrun Dehli ki jamaat hai. Ji to ye jamaat hai no ye no jode. Ni masturat yang keluar luar negara ini bilangan individu atau jemaat? Nombor 16. Nombor 9 jemaah ke nombor 16? Nombor 16. Ini jemaah. No jemaah. Lagi kam hai bahut bahut kam. Bahut kam hai. Mana kata sangat kurang. Ni Kuala Lumpur mein 480 मुस्तराद किले लगाया है 480 mastura yang pernah keluar 40 hari. 50 saksi mastura itu belum jalan jahit. Maksudnya 480 mastura kena pergi luar negara. Ni ya, so jemaah dia berhenti. Untuk berapa jemaah? Kalau dia so jemaah dia berhenti, ini no, no kita jadi so. Aturnya 100 jemaah mau keluar, bukan 9 jemaah. Bilangan harta 94, bilangan masjid 3,300. Nombor 1, nombor 1, 292. Jalan masjid yang ada 5 amal. Nombor 2, masjid yang ada beberapa amal, 1,342. Nombor 3, bilangan jemaah 3 hari sebulan, 487. Nombor 4, bilangan kawan susu yang beri masa 2 jam setengah, 3,510. Nombor 5, masjid yang ada DPI, 208. Nombor 6, bilangan rumah yang ada taklim dan 6 sifat, 3,150. Nombor 7, bilangan kawan usaha yang beri masa 4 bulan setiap tahun, 201. Nombor 8, bilangan kawan susu yang beri masa 10 hari setiap bulan, 69. Nombor 9, bilangan kawan susu yang beri masa 8 jam setiap hari, 80. Nombor 10, bilangan jemaah 4 bulan, jumlah 100 jemaah, yang keluar jemaah jalan kaki 3 jemaah. Nombor 11, bilangan jemaah 4 hari 961. Al nombor boleh jadi ya? Gara satu bara. Gara jam. Gara dah beda kan? Kambara. Jemaah 4 hari 961. Jalan kaki 15 jemaah. Di gara yang di bara. Di 12 jemaah yang keluarkan jemaah masjid yang keluarkan jemaah sendiri 26 area dalam negeri. Nombor 13 tera. Nombor 13 jemaah yang dikeluarkan ke luar negara 88 jemaah. 14 nombor 14 bilangan jemaah 40 hari. 37 jemaatیں چلے گی جتنی کے مسترات کی یہ 37 جماعتیں کہاں گئی یہ جماعت 37 جماعت مسترات 40 hari bagaimana جماعت 40 hari kereta hantar ke negara jiran pada Indonesia, Filipina, Kamboja, Thailand dan kadang-kadang kita hantar ke Australia Barat dan China. Ini untuk membeda jemaat. सात जमाते हैं ना इनकी अशरे की हैं अशरे की सारे अभी सिले की हैं ये 37 कहाँ नहीं है इसलिए कह रहे हैं वो इंडोनेशिया थाईलैंड फिलीपाइन लोन नगर जाओ तांता आ नगर जाओ सब सब जमाते वो बुलाए वो सिले के लिए वो पड़ोसी मुल्क में और अंदरूनी मुल्क में दो महीने के लिए बाहर ठीक है لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ 37 جماعتیں چلے کی ہیں جی اس 37 جماعت میں سے ان کے اپنے ملک میں کتنی جماعتیں چلی دالم نگری پر جمع دالم نگری پر جمع مسکرا مسکرا کپا کپا بولے جمع سن یہ ہوتا ہے یہ بھی جملہ ہے نہیں یہ نہیں ہے وہ 37 جمع ہاں میرا جان نہیں ہے ہوتا ہوں 40 hari dalam negeri. Oh, dalam negeri. Ini yang 37 dalam negeri. Dalam negeri. Pukul 100 ribu. Ini. स्कूल साइंटिस्ट जमात है, जमात है जो सिले की है, सिले अंदरूनी मुल्क में। अच्छा, मथुरा जमात की जो अपनी तुझो जमात सुमा डाला नगरी है। अच्छा, नौ गई है इसमें से। हाँ, नौ बाहर गई है 37 में से। लेकिन ये तो दो में ही होंगे बाहर दो के लिए, दो में चिल्ला नहीं सुमो स्टार्टिंग पास तीजा सुमो खुले डाला नगरी तीजा तीजा डाला नगरी चिल्ला नहीं हुआ नगरी तीजा तीजो पाप लोरी नहीं हरे हम बुद्धि क्या इंडिया पाकिस्तान इंडो पाक में भी इंडो पाक और कुछ अंदरूनी मुल्क वो कह रहे हैं इंडो पाक हम लोग जगह हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि 33 जमातें आपके चिल्ले की हैं, इसमें से मुल्क के अंदर मलेशिया के अंदर कितनी हमारे चिल्ले की आपका जुम्मा है सुबह डालम नगरी 16 22 22 जमात 22 जमातें येलो नगरी रहे तो Okey, bilangan orang yang beri masa 2 bulan tertib Nizamuddin 11 orang. Satra. Satra. 17. Sila. Siapa? Kota Baru. Dengan rakan susah 4 bulan 568 A Kota Baru A yang aktif 425 B jangan rakan bagi masa 40 hari A B 998 yang aktif 463 C 15 yang aktif 7 D 100 yang aktif 61 E 1 markas Sabu Zahari 1 Kali itu Sabah juga 1 F 90 10 hari 80 surat G 14 tempat taklim 4 taklim 14 tempat taklim mingguan H yang ikut tertib 3 hari mesurat 92 14 hari 42 I 1437 kampung J Halkah 43 Halkah seluruh masjid bilangan masjid 2861 nombor 1 yang ada 5 amal 59 nombor 2 masjid yang berapa amal 473 tim yang ketiga dia ambil dia orang tanya ni jumlah masjid 2851 61 dan tempat yang ada usaha termasuk beberapa amal lebih kurang 500 lebih yang bakinya macam mana yang bakinya kita usaha ada diusahakan melalui jemaah hantar jemaah 14 hari daripada Talib jemaat ke jemaat tu ko jemaat tu ko beli jemaat 4 minit ke jemaat beli nak dikasih dua भाई देखो आदमी से ये कहें सबसे कि हर मस्जिद में उस वक्त तक हमारे दावत जिंदा नहीं हो सकते जब तक हम अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली जमातों को अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली जमातों को मकानी काम से हिदायत देकर उनसे मकानी काम न करवाएं। tuan-tuan yang mulia kerja di tempat-tempat kita, masjid-masjid tak akan makmur dengan amal selagi jemaah-jemaah yang keluar, masa mereka keluar kita terangkan kepada mereka pentingnya usaha tempatan dan bagi tahu mereka macam mana nak buat usaha tempatan. Selagi kita tak buat itu, maka kerja tempat kita di masjid-masjid akan hidup. Adi masjid Nabi kan dengan dia. Adi masjid Nabi kan. Ada setengah daripada bilangan masjid pun belum ada usaha lagi di Kota Baru. Kurang daripada setengah. Ada ke India masjid Nabi kawar di negeri. Dan padahal di tempat tuan tidak ada apa-apa halangan. Di mana-mana masjid pun tak ada halangan. Aap sab jitne mashallah purane hazrat hain, aap hidayat mein Allah ke raaste mein nikalne wali jamaat se roza se lekar 4 mahine ki jamaat tak jo bhi jamaat aap rawana kare, us jamaat ko kahein ke maqami kaam tumhe karna hai. Maqami kaam ki baat sirf waqti wale se nahi hoti, maqami kaam ki baat to Allah ke raaste mein nikalne wali jamaat se ki jati hai. Ye is masjid mein jaye, wahan ke imamon ke saath rehkar उन्हें मस्जिद की आबादी का अमल अमली सर्वे करके दिखलाएं, फिर आगे बढ़े. इस तरह मस्जिद मस्जिद हर मस्जिद को मस्जिद की आबादी की तरकीब पर लाकर फिर दूसरी मस्जिद में मुंतकिल हो. बिल्कुल को समझाओ. बिल्कुल कहते तुन तुन समय और लामा जमा जमा इन से खिलवार कर जमा तीगा हरी सांपाई के जमा अंपा बुलाए dalam bayang hidayat kita kena terangkan kepada mereka tentang usaha tempatan. Usaha tempatan ini bukan hanya kita bagi masa waqfi, bukan masa waqfi, tapi masa jemaah keluar kita terangkan kepada mereka tentang usaha tempatan dan bagi tahu setiap jemaah ini bila mereka pergi mana-mana masjid bersama-sama dengan orang tempatan di sana, mereka hidupkan, makmurkan masjid, mereka buat bersama dengan orang tempatan dan hidup makmurkan masjid baru pindah ke masjid lain. Kita kena terangkan kepada mereka. Selagi kita buat macam tu, usaha kita di setiap masjid akan hidup. Jo jemaah ke dunia ke cara masyarakat se parih hukar mehnat kar rahi hai, unse tak makami kaam karwate nahi. Aur jo log waqt laga ke wapas ja rahe hote hain, jin par duniya ke qazaa sawar hote hain, sirf unhe makami kaam bata dete hain. Ye tuan-tuan yang mulia, orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tak ada apa-apa kesibukan dunia. Kita tak explain kepada mereka, tak gunakan mereka untuk usaha tempatan. Mereka yang nak balik, yang mana mereka akan balik dan akan sibuk dengan urusan duniawi mereka, kita bagi tahu mereka semua buat usaha tempatan. Apa dah semangatnya, Pak? Tuan-tuan faham? Jika masyarakat Quran yang berkata, ke hidayat ini, khas terpul, Allah kerana saya menikmati wali jemaatan ko ia semjahin, ke wo har masjid ko, masjid ki abadi ki tertib per late huwe, हर मस्जिद में काम उठा हर मस्जिद में. Jadi setiap jemaah yang kita keluarkan, kita kena beri banyak hidayat, terangkan kepada mereka mana-mana masjid yang mereka pergi, mereka kena buat usaha dengan hidupkan, dengan hidupkan amalan makmurkan masjid baru kita bergerak. Dengan itu kita gerak. Jangan di satu masjid ni 2 din 4 din 5 din satu masjid ni lag jaye koi hairan nahi. Jab tak us masjid ke andar मस्जिद की आबादी का अमल शुरू ना हो जाए, चारों तरफ इस्तेमाल का अमल शुरू ना हो जाए, उस वक्त तक जमात आगे ना बढ़े. यदि सलागी हमारा किधर 2 hari ke 3 hari ke 4 hari ke 5 hari पर तापा, सलागी तक उसा मामूर कर मस्जिद दिया इतना हिडो दिसी तो जगह पिला तुम्बा नहीं, जगह पुकी के मस्जिद लाई. हम लोग किधर? तेईस, 265. Nombor 5 bilangan masjid yang ada dakwah tali istiqbal 42. Nombor 6 tarikh rumah 701 yang kita dengan nasifah 570. Nombor 7 yang bagi masa 4 bulan setiap tahun 32 orang. Nombor 8 yang bagi 10 hari setiap bulan 14 orang. Nombor 9 8 jam setiap hari 15 orang. 10 das 4 bulan jemaah 4 bulan jalan kaki 4 bulan 8 jemaah jalan kaki 4 orang. Nombor 11 ziarah jemaah yang keluar daripada 40 hari Pak Bulu Jemaah 116 yang 2 bulan jalan kaki 3 jemaah. Nombor 12, barang. Masjid yang keluar jemaah sempurna 3 jemaah, 4 bulan, 9 jemaah, 40 hari. 13, kera. Jemaah luar negara 12 jemaah. Nombor 14, sudah 14 hari mesyuarat. 3 jemaah 10 hari, 10 jemaah. 15, sandera. 53 hari mesyuarat masa 2 tahun, 24 jemaah. 16, 2 bulan, 40 hari, 3 jemaah. 17, veteran. 5 orang, 2 bulan mesyuarat. Kuala Terengganu. Laporan dari Markas Kuala Terengganu. Bilangan A, bilangan 4 bulan 552, yang aktif 460. B, bilangan yang keluar 40 hari 801, yang aktif 463. C. Ulama yang keluar setahun 25, yang aktif 23. Ini pun cuma 2 mutah hari itu ni. Percis tak lagi ni. Dua lama tu sudah habis ni. Ni tu. Ni dua orang yang tak aktif, kenapa tak aktif? Yang dah keluar tahun 25, belum masuk tahun 23 aktif, dua tak aktif. Yang ni dia bekerja dengan kerjaan lagi dia. Oh, hukumat kita kaum kerja, jadi wo masyarakat. Oh, jabat ni. हम जो सारे दुनिया के सारे शहरों में दावत दाखिल करना चाहते हैं कितने मौ सुम्मा भाग्यान भाग्यान डालाम दुनिया ही नहीं कितने मुमातों का मुझे दावा भाई वो हुकूमत में है मुलाजमत में है इमामत में है दर्श तदरीस में है कहीं भी है मसला है walaupun dia di dalam kerajaan ke pejabat ke dijadi imam ke dia mengajar di madrasah ke mana-mana dia pun dia kena buat usaha agama. हम शायद इसलिए छोड़ देते हैं साथियों को कि भाई ये इस्तेखलास नहीं रहा है अभी दूसरी लाइन में चले गए हैं अभी दावत के काम के नहीं रहे शायद ये ख्याल होगा मुमकिन कौन तो इन आज kita tak usah atas mereka kerana kita kata mereka ini tak ada istikhlas mereka dah sibuk dengan usaha lain maka mereka ini tidak lagi layak untuk buat kerja kita mereka tak istikhlas dalam kerja kita mungkin tuan-tuan fikir macam tu कोई कहीं भी चला जाए जो जहां हो वो दावत के साथ mana-mana dia pergi pun dia pergi sana bersama dengan usaha dakwah di sana pun dia buat dakwah hame to ini ulama insyaallah ya ulama hain unke sarana uruj ki bahut fikr karni chahiye mereka ulama-ulama yang dah keluar tahun ni kita semua kena banyak fikir risau tentang mereka punya keluar tiap-tiap tahun keluar jalan Allah tiap-tiap tahun bilangnya ulama bagi tahu bilangnya apa B. Bilangan ulama 4 bulan dan 40 hari 63 yang aktif 47. Nak tulis apa pun sini? 63. Ulama saat ini sila wali 63. Us aktif berapa? 47. Or 47 aktif. Ulama saat ini sila wali. Sila lagi ulama di mana? Ini 63. 63. 63. Ini ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये ये Hmm? तकरीबन 493 मशीनों में काम है। ये 493 मशीन आ जाती है शेखुदारी लेताया कि जब ये तुम्हारा सब गुजारी खातु उसे यान 5 amal 73 beberapa amal 420 jumlah dia 493 493 masjid boleh semua sekali boleh muat dalam satu tempat sab guzari kan semua datang kan ini soalan sabte ini soalan untuk semua tuan-tuan semua jemaah masjid ini boleh datang jemaah tempat sab guzari adakah mereka datang tak semua ha? Tak semua datang. अभी तक हमारे सारे काम करने वाले शब गुजारी को तुम भी इतना समझे हुए देखते नहीं जम्मो हो रहा है बहुत सारा काम और कितने तबलीग यानी शब गुजारी ही बागे सब तो इस्तीमा हम तो हो रहे हैं उस्तीमा तबलीग जो फिजर मस्जिद की जमातों को शब गुजारी में लाने का है उससे ज्यादा फिक्र आवाम को शब गुजारी में लाने का है इस कारण फिक्र Fikir untuk bawa orang awam ke Sabguzari lebih daripada fikir untuk bawa jemaah masjid kita kepada Sabguzari. Alangkah awam ko jodohna chahiye masjidon se, taki unhe deen aaye, aur Sabguzari ko jodohna chahiye masjidon ko jodohna chahiye Sabguzari se, taki hafte bhar ke liye sab masjid ki jamaatein taqaza lein, mehnat karein, agle hafte se mehnat ye taqaza leke aane, naqad jamaatein lekar aane. Jadi sebenarnya tuan-tuan yang mulai orang awam, kita kena hubungkan mereka dengan masjid, dengan usaha di masjid kita. Dan jemaah masjid, kita mau bawa hubungkan dengan tempat sabguzari, di mana mereka datang seminggu sekali. Dan kita bentuk fikir mereka, bentangkan takaza kepada mereka, mereka balik bawa usaha, mereka bawa hati usaha mereka seminggu sekali, jemaah masjid. Ini pun jauh, jahil masjidah ke jauh, ini biasa kalah India. Ini awal diri memang masjidnya waktu. Jemaah masjid untuk bentuk macam mana kita dapat jemaah mati datang ke tempat sabguzari dan macam mana kita kendalikan mereka secara mati di tempat sabguzari? Masa mesyuarat mingguan kita bagi tazim supaya bawa jemaah mati mereka ke masjid. Hasilwari syahir mesyuarat ni, kami targib dite hai har masjid apne puri masjid ki saath unki jamaat ki saath sabguzari mein aana hai. Targib dite hai. हर हफ्ते वारी हमारा शहर की मशवरे में हफ्ते वारी मशवरे में हम तरजीब देते हैं हर हर मस्जिद सबगुजारी में पूरी मस्जिद वाल जमात को लेकर शब गुजारी में कैसे आ सकती है जितनी मस्जिदें हैं 493 मस्जिदें हैं ये आ जाती शब गुजारी में आज की तरफ तो काम की जाना जो हो सकता हो Jadi boleh ke semua sekali jemaah masjid ini muat ke tempat sabguzari? Dia tanya kita kena target perkara yang boleh dibuat. Mana kita masjid besar hai? Dalam mesyuarat semua 493 orang jemaah masjid datang ke dalam mesyuarat ini baik. Mesyuarat ke liye ahbab ka aana alag cheez hai. Har masjid अपने कमजोर मजबूत नए पुराने साथियों को लेकर इस्तेमाई तौर पर अपने खाने बिस्तर के साथ वक्त फारिग करके शब गुजारी में आवे ये तो मुस्तकिल काम है मशवरे में तो मशवरे वाले आते हैं मशवरा तो शब गुजारी का एक अमल है शब गुजारी तो मशवरा नहीं है शब गुजारी मशवरा एक अमल है तो मस्जिद की जमातों को अपने खाने बिस्तर के साथ شب گزاری کا مقام پر سب کا جمع ہونا کار گزاری تفصیلی ہونا پھر ان کو تقاضے دینا یہ کام ہے اصل تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی شب گزاری میں 493 مسیح آ جاتی ہیں یہ پلے ہوتا ہے بہت بری ہو جب پلے ہوتا ہے کہ تو اپنی مشورہ لنگوان سے تو پکارا لائی دیمانا اور اور نتا ہوں تو مشورہ لنگوان تاپی سب گزاری ہی یہ لا دیمانا Semua masjid, jemaah masjid, orang kuat, orang lemah, orang baru, orang lama, datang bersama dengan tempat tidur mereka, dengan makan mereka, semua sekali datang ke tempat sabguzari dan mereka bermalam di situ dan kita bagi fikir kepada mereka, bentang takaza kepada mereka dan mereka balik dengan fikir ambil takaza ini. Ini satu amal. Adakah kita buat perkara ini? Macam mana kita buat? Mesyuarat bukan semua orang datang untuk mesyuarat. Tempat sabguzari kita muat kan ini semua. Ya. Jadi waktu mereka tu halkah, hotel halkah. Jadi dia orang Taghrib untuk bawa. Mereka halkah. Daripada Musa Alta kita Taghrib untuk datang Imam Majid. Tu Majid Imam Majid bawa pada malam markas. Mungkin satu yang share ke Mesyuarat, satu yang halke, mereka halka, satu yang memang saya halka. Hari-hari halke ke hafizwari Mesyuarat ini, wahar masjid wali datang, mereka tergib dete. Jika anda hafizwari istimah, dalam tabbujari, anda akan datang, puri masjid wali jemaat itu nak datang. Kita nak faham juga, apa? Macam سب یہ پورے حلقے کی ایک شب گزاری میں پورے حلقے کے لوگ آ جاتے ہوں کتنی ایک ایک حلقے سے ایک ایک مسجد ان کی شب گزاری کی جگہ سے کتنی دور ہے یہ کہتا ہے برپا جاؤ پہلے جاؤ تو دری تپا سب گزاری برپا جاؤ یہ حلقہ سراتوس نے بہت پرو کلومیٹر 150 کلومیٹر یہ جو سب سے دوسرے مرد سے جماعتیں آ جاتی ہیں مکمل mereka boleh datang ke tempat sabduzari semua jemaah masjid dan sempurna ada datang ke? Ada yang datang, ada yang datang. Kuch aate hain, kuch nahi aate. Ini bahasa. Khadir bhai, hamari to aap sab se darkhaas hai, sunna hamari bazaar baat jaane se mein. Asal mein, itni masafat se, jahan se sabduzari, jahan se masjid ki jemaatein mukammal, apne مکمل جماعتیں مسیحی جماعتیں جتنے ایریے کی جتنے رقبے کی آسانی سے جمع ہو سکتی ہیں اگر یہ 15-20 مسجدوں کا ایک حلقہ بنا لیں اور مہینے میں ایک مرتبہ 3-4 گھنٹے کم سے کم 4 گھنٹے کے لیے یہ اس مسجد کی مکمل جماعتوں کو بلائیں اور ان سے پوری کاغذی سنیں اور ان کو اگلے جوڑ تک کے لیے تقاضے دیں مسجدوں کو مسجدیں حوالے کریں ان میں کام اٹھانے کا تقاضا ڈالیں ان پر اگلے جوڑنے پھر کاروباری لیں اس طرح تو ان کی مسجدوں میں کام اٹھے گا دیکھو تو صحیح 1473 مسجدیں ان کے یہاں ہیں 1473 میں سے 493 کام ہیں مولانا کہتا ہے کتنا موسرا چھپایا مسجد مسجد یام برہمپیران yang mana yang mudah mereka datang buat halka-halka yang kecil 15-10 masjid kita buat halka dalam halka itu sebulan sekali kita panggil semua jemaah masjid datang dalam masjid halka dalam apa sebulan sekali jod dan kita target mereka bagi fikir kepada mereka semua jemaah masjid datang dan juga kita ambil karbuzari dan kita bagi takaza. Dan bulan depan kita buat lagi sekali. Dengan cara inilah kerja agama. Beliau kata 1473 masjid yang ada usahanya 493 saja. Mana mari mulut mengkotai. Okey, saya asli buat sekarang. Nanti apa halqai ke mahana masyarah hai. Eh halqai ni kiki masjid hai. Beliau tanya kita ada masyarah. Saya beritahu mohonlah kita ada masyarah bulanan. Jod bulanan. Beliau tanya satu halqa berapa masjid dalam satu halqa. کچھ علاقے میں 10-15 ہیں 20 ہیں کچھ علاقے میں 40 ہیں 50 ہیں اور 100 بھی ہیں ایک ایک حال پر تو ایک آقوائی کی جگہ گنجائش ہے کہ ایک مہانہ مشورے میں ساری مسجد جماعتیں آ جائیں ada tempat kan di mana dalam mesyuarat bulanan ni semua sekali orang apa masjid-masjid dalam halka itu boleh datang Tetapi jauh amara mahana jod hutan, halke ki, di sini puri jemaah masjid war jemaah pura ni ati. Purana sahaja, ada kuch ati, kuch ni ati. Puri tera tak kabum ni nih. Jadi, kami tergib dengar. Entah kau lagi. Entah kau lagi tergib dengar hutan. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau lagi. Entah kau ترغیب تو مسجد دینی چاہیے سنو یہ اصل میں اپنی مسجد کا یہ اگر ایک حلقے کی کہیں کا معنی مشورہ ہے اس میں ان کی مسجد کی جماعتیں آتی ہیں اس میں یہ مسجدوں کی حاضری لیا کریں. اگر یہ حاضری نہیں لیں گے بھائی کون سی مسجد آئی کون سی مسجد نہیں آئی وہ کیوں نہیں آئی, پھر اگلے مشورے میں کسی مسجد کے ذمہ کرو کہ وہ اس کو لے کر آئیں جس کی پڑوس کی مسجد والے ہیں. اس طرح سے آپ حاضری لیں گے تو بھی فکر پیدا ہوگا کہ بھائی مسجد بلال کا نام لیا گیا مسجد بلال نہیں تھی, مسجد خضر کا نام لیا گیا مسجد خضر نہیں تھی, نام ہوتے ہیں مسجدوں کے. تو یہ اپنے ماہانہ مشورے میں مسجد کی جماعتوں کی حاضری لیں کون کون سی مسجد حاضر نہیں ہوئی ہے, ایک چند کام ہمیں اس کی ضروری کرنے ہیں. دوسرا کام یہ ہے کہ مسجد کی جماعتوں پر اگلے ہفتے اگلے جوڑ میں اپنی مسجد سے مکمل چار مہینے کی یا کم سے کم ضلعے کی اور بیرون کی جماعت کے بنا کے لانے کا تقاضا ڈالیں, ہر مسجد پر ڈالیں. یہ نہیں کون مسجد تیار ہے نہیں تو ایک کہنا میں تیار ہوں کہ میں تیار ہوں, ایسا نہیں. ہر مسجد کے ذمے ہے کہ وہ اپنی مسجد سے اگلے جوڑ میں مکمل جماعت بنا کر لائے. یہ دوسرا کام ہوا. تیسرا کام یہ ہے کہ شب گزارین حیات الصحابہ کی اجتماعی تعلیم اہتمام سے ہو تاکہ یہ ہفتے بھر کے لیے یعنی دعوت کی فکر اور یعنی دعوت کے مزاج لے کر جائیں. ایک کام یہ ہے کہ جو ان کا ماہانہ مشورہ ہے اس میں مسجد کی جماعتیں جمع ہوئی ہیں, ہر مسجد کو سے عزم کرا دیں کہ یہ اگلے جوڑ تک اپنی مسجد کو مسجد کی آبادی کی ترتیب پر لے کر آئیں گے. اگر آج یہ تقاضا نہیں دیں گے شب گزاری میں, یہ تقاضا نہیں دیں گے مسجدوں کے جوڑ میں یہ ماہانہ مشورے میں, تو یعنی مسجد کی آبادی کی ترتیب میں اضافہ نہیں ہوگا. مسجد کی جماعتوں پر تقاضا ڈالیں کہ اگلے ہفتے اگلے مہینے اگلے جوڑ میں اپنی مسجدوں کو مسجد کی آبادی کی ترتیب پر دعوت استعمال پر کون لے کر آئے گا. یہ تقاضے مسجد کی جماعتوں پر ڈالے جانے اور مسجد کی جماعتیں مکمل آنے, مکمل کا مطلب یہ ہے کہ جو ساتھی مسجد کی جماعت کے ہیں کمزور ہیں ان کو لے کر آنا ہی ہے. یہ میں کہتا ہے کہ تب یہاں کتو یہ لگتا ترغیب ابھی پتو کیا کتنا کہنا فکر آپ کا یا منگالا میرے کے طریقے رہتا مچمانا کتنا منگاتا کی مچمانا کتنا اسے سپایا سمو رہا رہتا کتو یہ لگ مولانا کہتا ہے کتنا کہنا امبے کا ادھیران دلم جوڑ ہلکا بلانا نہیں کتنا وہ امبے پراپ مجھے مجھے سبوٹ نام مجھے مجھے آن رہتا کہتا رہتا نیل کتنا بار کیا بارو کتنا کرتا ہوں مسجد مانا کہتا رہتا orang semua akan bagi tahu nama masjid ni disebut tapi mereka tidak ada. Jadi baru kita tahu dalam halka kita ada berapa masjid dan berapa yang datang, berapa yang tak datang. Ini satu kerja kita kena buat. Yang kedua ialah kita kena bagi tanggungjawab kepada setiap masjid yang datang supaya bulan Jod bulanan yang akan datang mereka bawa jemaah sempurna 4 bulan untuk negara jauh 40 hari. Yang kita kena bagi takaza, bukan kita tanya siapa sedia. Setiap jemaah masjid yang datang, kita bagi mereka takaza supaya dalam jod halka yang akan datang, mereka akan bawa jemaah yang sempurna. Yang ketiga ialah kita dalam sumpah Sabtu Zari ini, mana kata, kita kena baca Hayatul Sahabah supaya orang yang datang, semua mereka yang datang ini balik dengan mizaj dakwah yang sebenar. Dalam jod halka bulanan, perkara yang ketiga yang kita kena buat ialah bagi takaza supaya setiap jemaah masjid ini mereka balik dan bulan depan mereka akan datang dengan telah hidupkan dakwah talim istiqbal dalam masjid mereka. Kita bagi takaza supaya setiap masjid yang datang telah hidupkan usaha untuk makmurkan masjid, iaitu dakwah talim istiqbal di setiap masjid mereka. Jadi, kurangan wanita 40 hari. F. Bilangan wanita 40 hari 92. Bilangan wanita yang bagi 10 hari 116. Di? Kile wali mahani tak tulis tak 40 hari masturah 40 hari korang 92 Nasrat 10 hari 116. Bilangan ini sudah gini Kile wali masturah itu colak. Tempat talim masturah 14. Bilangan wanita yang ikut tertib 40 hari 40 orang. Bilangan yang ikut tertib 3 hari 92. J, bilangan halka 41 dan bilangan masjid 1473. Nombor 1, bilangan Nabi Muhammad, bilangan masjid yang ada Nabi Muhammad 73. 2, bilangan masjid yang ada beberapa amal 420. 3, bilangan masjid yang keluar 3 hari setiap bulan 92 syahat. Bilangan yang keempat, bilangan yang bagi 2 jam setengah setiap hari 598. Yang kelima, bilangan yang buat dakwah tahlil istiqbal setiap hari 97. Yang keenam, rumah yang itu tahlil 1132. Yang berserta dengan 6 sifat 594. Saya ingin pucuk bayi Ustaz. Ke jo masjid hai masjid ke awadhi ke dhati par aadhi hai, Dawud Ali Sokhar par aadhi hai. Un masjidon ke kaam mein aur masjidon ke kaam mein jahan dish dhati par nahi hai, kya farak hai? Kaam mein kya izafa hai masjidon mein? Teroza mein, namaziyon mein, gasht mein, maqami gasht mein, dusre gasht mein, سالانہ چلے چار مہینے کی جماعتوں میں مسجد کے ماحول میں لا کر بات سمجھانے اور باہر بات کرنے کے مقابلے میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ بلیاؤ تانیا سمو کی تہلا تمپت تمپت مسجد مسجد یا انسلا آنے دی دیا ہے dan juga masjid masjid yang belum ada di sini. Apa perbezaan dari segi bilangan orang yang datang semayang, bilangan jemaah 3 hari yang keluar, bilangan orang yang hadir dalam das kita, talim kita, orang yang keluar 40 hari, apa beza antara dua jenis masjid? Satu yang ada di DTI, satu lagi yang ada yang tak ada di DTI. Apa beza? Ada apa-apa contoh boleh bagi tahu? Musa. Tiga jemaah. Dan kata depan tahu. Namazi mein izafa hai, namazi mein, namazi mein izafa jo DTI wale izafa hai sabra ha uraya aur naujawan zyada aate hain dan dapat meluangkan jemaah 3 hari sedangkan sampai 5 jemaah aur 3 din ki jemaah mein bhi izafa hai. Kabhi hum ek mahine mein 5 jemaah nikalte hain, kemudian 40 hari 3 jemaah aur سال میں 3 جماعت چلے کی جماعت نکلا دعوی تعلیم کی جماعت میں دیکھے تو کارکون بنیا yang tak aktif pun dah jadi aktif. Jo duduk dalam surat ramai dalam taklim Quran tadi jo mutaharik nahi hai wo bhi abhi kaam mein judne lage. To jin liye ye fayda maloom ho raha hai to ye har masjid ke sirf par chali jaate. Jadi bila kita dah tahu begitu banyak fayda kebaikan dalam ini DTI ini, kenapa kita tak bawa semua masjid-masjid kepada DTI, semua masjid yang di Mamal, semua masjid kita bawa kepada DTI. Malaysia wale ab se to iska azm aur faisla karke ja rahe ke hame har masjid ko masjid ki awali ki darti par lana hai. Tuan-tuan, semua orang Malaysia, kita semua mau balik dengan ambil, dengan buat satu keputusan keazaman, setiap masjid kita mau mulakan DTI insyaAllah. Nombor 7, saat bilangan meter yang bagi 4 bulan tiap tahun 21. Ya, talim ini kita mesti kena kemahmulan. Kita buat talim ni apa kitab-kitab yang kita baca? Talim kitab Fadhail Amal dan Muntakhab Hadis. Fadhail Amal or Muntakhab Hadis. Apne majme ko Hayatul Sahabah pahamai ki taraf متوجہ کرتے رہا. مولانا کہتا ہے کہ مو سنتیاسا بگی فکر ترغیب چپایا رکھا رکھا کہ تم اچھا ہے تو صحابہ انفرادی طور پر انفرادی طور پر ہے صحابہ ہر ساتھی مطالعے میں رکھے کہ چپایا ستیا رکھا رکھا کہ تم کنا بچا ہے تو صحابہ چار انفرادی اور شب بلاریوں میں اجتماعی تعلیم کا لگائے ہوئے علماء کرائیں اس تمام سے Dan di tempat-tempat Sabtu Jari, ulama-ulama yang telah keluar tahun mereka dengan usaha supaya mereka baca Hai Sahabat. Saya tanya mengenai Hai Sahabat. Umumnya seluruh Malaysia kita baca teks Arab dan kita terjemah tanpa apa-apa terbit. Hai Sahabat umum manjur pura mula cerah eh. Jadi Arabic teks berke lebih terjemah, kali terjemah. Kue terbit nak kue istra terjemah. Ini malah nak kata semata terjemah saja. Yang ada terjemah saja. Ta'lim ka usul aur ta'lim ka adab ye hai ke hadis padhkar uska tarjuma kar diya jaye. Jadi adab dan usul ta'lim ialah kita baca dia punya hadis dan kita baca dia punya terjemah. Ta'lim ke dauran apna bayan karna, apni baat karna, ye apni baat ko Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam ki baat par fauqiyat dena hai. Jadi kalaulah kita selepas kita baca hadis dan kita cakap daripada pihak kita sendiri, seolah-olah kita telah melebihkan percakapan kita daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Islam ke bayanat ni bhi hai, had ki hidayat ni likha hua hai, ke ta'lim ke dauran apni baate na kare. Dalam arah dan baik hidayat daripada Maulana Ilyas, Maulana Ilyas Ramadzulalai, jadi Maulana Yusuf Ramadzulalai, bahawa masa kita buat ta'lim, jangan kita cakap daripada pihak kita sendiri. Haa, hayatul sahabah ke, شروع کرنے عبارت پڑھنے کے بعد اس پورے واقعہ کا جو خلاصہ ہے اور جو کہا جاتا ہے وہ چند الفاظ میں اس کی طرف متوجہ کر دیں مجھے پاس کی طرف بچہ ہے تو صحابہ یہ پنیا رنکسان سریتا دیا سبلون عبارت پڑھنے کے بعد ترجمے سے پہلے جو اس کے اندر ہے اس کا خلاصہ چند الفاظ میں بیان کر دیں پھر پاس کی طرف بچہ یہ ترجمہ dan kita ringkasan, cakap ringkas tentang apa dia punya cerita, dia punya ringkasan cerita dia. Selepas baca teks Arab, sebelum terjemah, kita buat ulasah mengenai apa yang di yang akan disampaikan, kemudian baru terjemah macam mana nak buatlah balang kedua. Terus wakai ese jo matlub hai, wo majlis se kehne ke baad fir terjemah kare, taaki baat samajh mein aa jaye. Mana kata kita selepas baca dia punya ini terjemah, sebelum baca kita dah terangkan dia punya ringkasan cerita supaya cerita dia punya terjemah dia untuk ada faham. Ini terjemah kami bermakna intipati sebelum kita terjemah, setelah baca teks Arab sebelum diterjemahkan kita menerangkan intipati apa yang dikehendaki daripada kisah tersebut, kemudian kita terjemahkan supaya majmuk dapat faham apa yang dikehendaki yang dimaksudkan daripada kisah berkenaan. Okay, nombor dua. Lagi mungkin ada hadis di ta'lim ka ihtimam khud karo fazail ke sath sath. Hamare aam se aam aadmi 6 number bayan kare hadis ke roshni. Kitne juga tuan-tuan kita kena buat ta'lim muntakhab hadis. Mujahid kita kena buat, ambil perhatian dan buat dengan sungguh-sungguh supaya semua orang biasa pun dapat cakap tentang 6 perkara. Nombor 9. Now, bilangan mereka yang bagi 8 jam setiap hari 10. Dan ke 10, bilangan mereka yang keluar 4 bulan dan 15 jemaah jalan kaki 4 bulan 1 jemaah. 11. Sekarang, bilangan mereka yang bagi 40 hari 117 jemaah. Jalan kaki 2 bulan 2 jemaah. 12. Barak. Bilangan mereka yang bagi, bilangan masjid yang bagi 40 hari secara sempurna 3 masjid. Dan yang ke-13 jemaah kira yang dihantar ke negara jauh 4 jemaah. 14. Syurga. Bilangan wanita, jemaah wanita 40 hari 3 jemaah dan 10 hari 12 jemaah. 15. Andra. Jemaah 3 hari wanita 120 jemaah. Dan 16. Solat. Jemaah 40 hari wanita dan juga jemaah 2 bulan 3 jemaah. ayah hantar keluar negara. Mereka yang bagi, yang ke-17, mereka yang bagi 12 detik berhenti, 4 orang. Okey. Penanti. Penanti. Bilangan saudara yang telah keluar 4 bulan 456, yang aktif 329. B. Minta dah kebahagiaan. Minta minta dah kebahagiaan. Ini lambai ini takriban 500 mil hai aur 14 finance jo har baar hote hai किलोमीटर मारना वो बेस्ट मिलेगी है ना वो इस्तेमाल से जरूर तकरीबन 700 किलोमीटर है और वेस्ट मलेशिया रेस मलेशिया से बड़ा है इस मलेशिया जो ताबा सरवा है इससे बड़ा है दो गुना बड़ा है बारह घंटे में हम जमा इस्तेमाल से जरूर तक 12 घंटे वेस्ट मलेशिया रोड भी है ट्रेन भी है 12 घंटे जी सुधारा यहाँ चला खुलवां 40 hari di 599 yang aktif 266. C. Ulama yang sudah keluar 1 tahun 23 yang aktif 21. D. Ulama yang telah keluar 4 bulan dan 40 hari 55 aktif 31. F. 41 jari 1 ta'lim Aitu sahabat 1. F. Masurat yang telah beri masa 40 hari 101. Yang telah beri masa 10 hari 41. G. Tempat taklim mingguan 10. Masurat S. Masurat yang ikut tertib 3 hari 79 orang 40 hari 62 orang I. J. I berapa? Tak ada. J. 15 halka. 15 halka. J. Bilangan masjid dan surau 878. Baik. Ni, nombor satu, masjid yang ada 5 amal, 33. Masjid yang ada beberapa amal, 294. Tiga hari, 60 jemaah. Yang kelima, masjid memakmurkan masjid. Nombor empat tadi. Oh ya. 2 jam setengah. 344. Yang nombor 5 GPI 75. Yang ada yang penuh 8 orang ada 35. Purna betul. Yang keenam, C. Taklim di rumah jumlah 613. Yang ada muzakarah 6 sifat 425. Yang ketujuh, Sat. Yang telah beri masa tiap-tiap tahun 4 bulan 25 orang. Yang kelapan, Sat. Saudara yang sesaudara yang beri masa 10 hari tiap-tiap bulan 5 orang. No. Yang kesembilan, yang beri masa 8 jam tiap-tiap hari 5 orang. Das 10 yeah. Jemaah 4 bulan 11 jemaah dan 1 jalan kaki. Yang ke 11 jarak 2 bulan dan 40 hari jemaah 40 hari 116 jemaah. Jalan kaki 2 jemaah 5 jemaah. Lima jemaah. Lima jemaah. Jalan kaki lima jemaah. Kemudian 40 hari 116 jemaah. Masjid yang mengeluarkan jemaah 40 hari. Tujuh masjid. Saat masjid bukan menciling ke jemaah kita sendiri. Terah. Yang keluar foreign 19 orang. Orang kan jemaah. Jangan kerjanya, jangan sunai kalau begini. Bagi tahu apa yang tuan buat. Alhamdulillah, bila kita dengar tarik di Sri Tarik dalam mesyuarat 3 bulanan. Lepas tu kita mesyuarat lah. Balik dengan kawan-kawan Kak Usha. Kita mesyuarat dengan kita putuskan bila masa kita nak buat. Nasib saya mesyuarat kia, saya kia skabam karena ini, BTI. Ponsi lemah kibat. Kemudian kita buat lepas asal. Asal ke bawah sudut dia. Kadang-kadang pasti diam setengah jam gitu. Kami ekande, kami ada kande. Kami bagi sampai 15 orang. 15 atmi meluang. 1 hati. 15 atmi. Kemudian 15 atmi kerti. Kita lantik, mesyuarat lantik semua baca taklim. Ek atmi ikut taklim kerana ke liye berkata. Kemudian lantik semua istiqbal. Or ek atmi istiqbal ke liye. Kemudian kita buat selainnya 2 jemaah, kadang-kadang 3 jemaah pergi rumah-rumah. 2-3 jemaah dalam gar-gar baiknya. Kemudian apa, selepas tu kita pergi bergerak, selalunya tak pernah tak dapat lah, selalu lepas kes. Aksar amku nakat milti, logo nakat wasul. Banyak kan orang muda-muda. Orang. Aksar naujawan. Kadang-kadang pakai seluruh pendek pun dia datang. Habis-habis bohong. Short pendek biar saya. Kemudian kebanyakan kita minta masa sikit kan? Tapi dia orang duduk sampai habis. Untuk dekat 5 minit. Mustajab waktu ke lihat untuk bulatnya, lekin wo bete wo khusus tiada waktu ke lihat bete. Dia suka lah kena taklim, dia kalah hebat. Khusi saya sunte. Dan ada di antara mereka kita tasyir dapat keluar. Masih jahari. Nakat bi amku untuk sindin kili bi siap kerja. Dan kebanyakan yang datang pelajar-pelajar. Aksar. Tiga empat. Aksar. Talib. Student ada aksar. Kemudian ada muzakarah iman. Or iman di muzakarah dia amat. Selepas itu kita buat tashkil. Or uski baat am tashkil bi kerja. Sejala. Dusre gasht mein kitne saadhi hote hain? Kitne se 15 hote hain? Dusre gasht mein kitne saadhi hote hain? Gas kedua berapa orang pergi? Gas kedua 15 orang, 16 orang, itulah. Dengan lebih kurang 10 orang. Sandra solat admin. Dan dalam gas kedua pun kita buat DTI. Saya bohong lagi. Saya bohong. Ini esa maklum hota hai. Ya, abne 15-16 admin saya kerakhi istan ke liye. Naya-naya sahasiyon ko saab menit meni jodh de. Nampak toh. seolah-olah Tuhan telah tetapkan ini 15-16 oranglah yang akan berusaha. Tuhan-Tuhan tak, Tuhan tak fikir macam mana orang bawa orang-orang baru dalam usaha. Ada juga kita tersil, saya tak ingin belum kita pun lemah, tersil tak kuat. Kami tersil katanya lagi Nabi tak belum tayar ni. Ini tersil kan, apa tu apne saath mein, bawa mereka bersama-sama kita lah. अपने साथ नहीं जो आप आपके साथ रहेंगे वो तो सारे काम करेंगे मिले kita bersama-sama kita insyaallah mereka akan buat semua apa kerja kita buat mereka akan buat sama-sama नया नया आदमी से दावत दिलवाओ नया नया आदमी को रहबर बनाओ नया नया आदमी से गश्त करवाओ नया नया आदमी से इस्तेमाल करवाओ तो वो काम में लगेंगे वो आप समझे कि भाई जिले जाने लगा पुराने साथी हो तो उसको इस्तेमाल करेंगे और बाकी सारी की दृष्टि करेंगे तो ऐसे तो कोई आपको साथ नहीं देगा आप उनसे काम लेंगे तो वो काम वाले बनेंगे उसमें कोई डर नहीं काम का Orang baru-baru kita mau bagi mereka bagi dakwah, jadikan mereka rahbah, jadikan mereka ni buat istiqbal, kita ambil kerja, gunakan mereka untuk semua tugas-tugas ini, insyaAllah mereka akan bersama dan mereka akan buat kerja bersama dengan kita. Kita kan ni banau, jadikan mereka rehber banau, jadikan mereka rahbah, jadikan mereka mutadalim. ताकि वो अपने आप को आपके काम का समझे ना वो अपने आप को आपके काम का नहीं समझते वो समझते ये 5-10 आदमी की जमात है हमारी तश्कील कर रही है Jadi supaya mereka faham bahawa kita pun adalah mereka faham kita pun bersama sebahagian daripada kerja mereka pun faham ini kerja mereka kalau tidak mereka ingat ini kerja ni 5-6 orang ni kerja kita ni orang baru ni ingat kita tashkil mereka saja ni tak faham bahawa mereka pun bersama kita abis tak amari masjid jemaah hadiah hai ki ye awam ke masjid se jane ke intizar karte hain apna mushara karne ke liye Jadi sekarang ini tuan-tuan yang mulai kita tunggu orang awam datang untuk kita nak mesyuarat. Sebab iman walau kau punya mesyuarat yang sedikit ini. Jadi kita tak bawa semua orang Islam kepada mesyuarat kita. Mesyuarat sahaja musadiyah saya. Mesyuarat ini adalah bersama dengan semua orang yang datang semayang. Sehari iman walau kau punya mesyuarat yang sedikit ini. Kita kena bawa semua orang yang beriman bersama-sama dalam mesyuarat kita. Agar kau mesyuarat yang sedikit ini, kita selalu terjadi ke kanun itu mutalibnya. Kalau kita bawa mereka bersama dalam mesyuarat kita, barulah mereka akan faham bahawa ini kerja mereka. 14. 10 hari wanita, 15 jemaah. Kemudian 40 hari, 1 jemaah. Nombor apa? 3 hari jemaah Helda. Masturat. Yang ke-15, 3 hari jemaah Masturat, 96 jemaah. 2 bulan 40 hari 3 jemaah solat khidmat di Nizamuddin 2 pasang baik saya mahidin saya kong ok hamara jiwa amal sunnat ke mushabih hoga umat usko kubul kar lega kyunke uske saath Allah ki ta'eed aur madad hai tonto ni mulia bila apa-apa amal kita buat kalau kita ikut sunnah ada persamaan dengan sunnah maka ini akan diterima oleh orang kerana dengan itu ada bantuan Allah sunnat yahi hai ke gasht karke iman walon ko masjid mein laya jaye aur sunnat yahi hai ke masjid ke mahal mein baat ki jaye yahi sunnat hai sunnah ialah kita pergi jumpa orang dan bawa mereka tunai ke masjid dan di masjid kita cakap dengan mereka tentang iman inilah sunnah jo amal sunnat ke mutabik hoga Allah ke saath madad bhi hai aur Allah ne usme tarbiyat rakhi hai dan apa-apa amal yang kita buat itu sunnah dalam itu ada bantuan Allah dan juga dalam itu ada tarbiyah Allah Taala letak tarbiyah dalam itu ini jo pura mulk ke dawat se fikr kare ki apni har masjid pe sab ki tarbiyah jadi kita kena fikir cara seluruh negara kita supaya nak bawa semua masjid-masjid dalam negara kita kepada tertib ini Jadi umumnya sekarang kita target seluruh masjid di Malaysia untuk makmukan masjid. Jadi ada masjid ada 1-2 kartun sepanjang, mereka pun mulakan pawang ke masjid. 2 tahun lepas Malaysia kata talib pun pawang kepada masjid. Jadi ada masjid yang walaupun mereka tak cukup 8 orang, mereka telah mulakan tertib untuk pergi rumah ke rumah dan ada yang percaya bahawa orang ke masjid hidupkan talib. Jadi ada yang 2 pasang, mereka ada talib dan mereka pun bawa orang talib. sehingga 8 orang ke atas dia mulakan tahap tasbihah. Jadi benar dia mulakan setiap hari. Sekarang yang hari musim tergib jadi puri gul ko masjid ko isi darah masjid ke mamur karna hai. Isme ek do masjid me jo ek do admi hai wo bhi logon ko nakat masjid milane ki koshish karte hai. Nakat ek do admi hai lekin wo jate hai milte hai logon ko nakat masjid me laate hai masjid me unse baat karte hai. Aur अगर ज्यादा है कुछ आदमी ताली ताली पढ़ते हैं फिर उनको नकद लाते ही बात है। अगर आज आधा गया अगर मस्जिद में शादी 8 से कम है ना तो ये नहीं कहा जाएगा कि भाई इस मस्जिद में ये रुपये साइन नहीं हो सकती। वो जो 8 शादी कम है वो मुलाकातें करके 8 से ज्यादा कर लें। जब मजमा ज्यादा हो जाए तो फिर मस्जिद के अंदर उनको समझाने का भी मामूल है और बाहर से मुलाकातें करके लोगों को भेजते रहो। जैसे अति दो हैं चार हैं वो मुलाकातें करते हैं मुलाकातें करें और मुलाकातें करके मस्जिद के माहौल में जाकर समझाने की कोशिश करें। ताकि आठ से कम हो मुलाकातें करके उन्हें मस्जिद के माहौल में लाने पर आमदा करें। मस्जिद के माहौल में आने लगे शादी तो इन्हीं में से एक उनको मस्जिद में तश्कील भी करे जहन बना रहे उनका ठीक बात है। फिलिप जो कहते हैं वालोपुन इतने पुरान नहीं बड़े लापन उरान जाए बोकरा पुरान आधा पुन kita pergi jumpa orang dan bawa mereka tunai ke masjid. Dan di masjid kita bentuk fikir mereka. Dan antara mereka lah kita hantar orang untuk keluar dan bawa orang lain datang ke masjid. मस्जिद में भेजेंगे मस्जिद में लगाने लगेंगे अपने शादी में भाई करो अब तुम इनको मस्जिद में जाओ इनको संभालो तश्कील करो जैन बनाओ कभी हो जाएगा। तुरंत तुरंत बुला कहते हैं कला कितना कुरान उरान मुकिन तबले ना बुआ अम्मा जी मस्जिद ना खुलवा बिले कितने कुरान कितना अंता उरान खुलवा बाओ उरान डाटा तुनाई के मस्जिद बिले डाटा डाला मस्जिद अम्मा उरान कितना बुआ ताली मु कितना बुआ बराबर उरान डाटा अमरीके खुलवा उनको बुआ ज्यादा दम पंगे लगी उरान डाटा तुनाई के मस्जिद mana buka mananya kalau ada orang kita tak bawa orang ke masjid kurang orang kita cakap dan lepaskan mereka di situ walaupun kita beberapa orang 2-3 orang pun kita pergi bentuk fikir mereka cakap dengan mereka bawa mereka ke masjid dan bila dah cukup ramai orang dan kita boleh bagi orang satu orang tanggungjawab untuk buat talib ada orang yang boleh dihantar keluar lagi untuk bawa orang lagi ke masjid baik itu tu bunyari bagi atau ke asal main mulaqatain hai Allah ki taraf lani ke liye ये कोई तंजीम नहीं है कि यूं हो तो यूं करना है यूं हो तो यूं करना है। वो तो मस्जिद की जमात के एक फर्द से लेकर 100 अफराद तक सबका अंदर का जज्बा ये हो कि हम किस तरह मुसलमान को बाहर की जिम्मतों से और गुनाहों के माहौल से निकाल कर मस्जिद में जिक्र के और फरिश्ते के माहौल में ले आए। ये है संत बात किताब मुसाइली बुकाला माचम सतु परग्राकान का सतु परसातुआन का kalau kita ada macam ni kita bawa macam tu kalau ini bukan macam tu perkara yang asas walaupun kita satu orang ataupun kita 100 orang perkara yang asas ialah setiap kita berfikir macam mana kita jumpa orang dan hubungkan mereka dengan Allah dan bawa mereka ke masjid kita jumpa orang dan bawa mereka ke masjid supaya dalam mahul masjid ni kita menerangkan kepada mereka dan hubungkan mereka dengan Allah ini perkara yang asas ek aadmi gash kare ya 10 aadmi gash kare हर एक का फिक्र ये हो कि मैं ये मस्जिद को वक्त दूँ और मस्जिद माहौल में आकर बात की जाए बस ये हर एक का फिक्र वालोपुर सतो औरंग स्कूलों औरंग के इतने बहुत उसे या फिर 11 औरंग इतने सब मफिकर मचमाना ना बहुत औरंग सुना है कि मस्जिद दान दी मस्जिद ना कि तुम तरांकन के बड़ा मरेगा देंगे तेरे परिंची साथी ज्यादा हो गए हैं तो मैं 2-3 साथियों को मस्जिद में रखो और बाकी साथी मशरे से उनको रुख दो घर घर घर घर की मुलाकात। और एक बात ये भी कहो इनसे कि घर घर की मुलाकात का मतलब ये नहीं है कि मस्जिद जमात मस्जिद से निकली मुलाकात के लिए तो यहाँ से लेकर उस घर तक जितने मुसलमान रास्ते में हैं उनसे किसी से बात ना करें। नहीं सबको मस्जिद में भेजते हुए फिर उस घर की मुलाकात भी करें। घर की मुलाकातें रास्ते के लोगों को मस्जिद के में आमाल की तरफ भेजते हुए मुलाकातें करें। Beliau kata, walaupun kita beberapa orang pun, tujuan kita ialah kita memanggil orang datang tunai. Bila dah cukup orang, nanti amal pun kita hidup di masjid dan juga kita hantar orang dan bila pergi rumah ke rumah, pergi rumah ke rumah untuk bawa orang ke masjid. Maksudnya bukan kalau kita pergi rumah ke rumah, orang-orang yang kita jumpa dalam perjalanan kita tak cakap dengan mereka. Orang yang kita jumpa dalam perjalanan pun kita kena cakap dengan mereka dan sediakan mereka dan hantar mereka ke masjid dan juga pergi masjid rumah ke rumah dan tashil mereka datang ke masjid. Penang. Pulau Pinang. Bilangan Karpun A. Bilangan Karpun 4 bulan 431 orang yang aktif 278. B. Bilangan Karpun 40 hari 684 yang aktif 300. Ada 50 جماعتیں ملیشیا میں ایسی بھیج دیں جس میں ایک بھی انگریزی بولنے والا نہ ہو تو یہ 50 جماعتوں کو اردو بولنے والے متدین دے دیں گے انہوں نے تانیا کلو لا کی تانتار سرتا 50 جماعت dari sini dalam jemaah itu tidak ada satu orang yang orang pun yang boleh cakap English. Tuan-tuan boleh bagi menterjemahkan. Hah? Insyaallah dengar. Nah, jo baat सही है आप उसको जिम्मेदारी से बताइए ऐसे नहीं कि आप उसके ध्यान दे देंगे ऐसे नहीं इससे इससे एक सवाल है आपसे आम सवाल है आप एक वक्त में कितने मुतर्जिम उर्दू के दे सकते हैं हमारे जमात मेरी घरे बताइए भुगतान जितने बोले कहते हैं इंशाल्लाह कि जरूर तभी देखो कमांपुआ नहीं सबनारिया डालम सत्तू मास ब्राफोरा मुतर्जिम उर्दू यंत्र तुम रे बाकी یہ اردو والے اکثر جو رمضان کی چھٹیوں میں جو مدارس پڑھانے والے وہ رمضان کو چھٹی میں دے اس میں زیادہ ملتا وہ اردو کے ترجمان باقی مہینوں میں تھوڑا کم ملتا ہے انگریزی میں پوچھا کم کتنے اتنا کتنا ہو رہا ہے اتنے بڑے بھائی ستو مارکا ستو رہا کہیں اردو ستو مارکا کل ستو رہا تیجا پلو رہا سڑے بھائی کیا ستو مارکا ستو رہا دبا ہے Setiap markas kalau satu orang satu markas satu orang boleh bagi. Saya punca har markas har halke se agar ek mutarjim de dengi setam kam se kam 30 ek waktu me 30 mutar terjemahan mil jati. Ini terjemahan 30 ek hi terjemahan देखो भाई हमें आपके यहाँ जमाते भेजने में फिर जो रुकावट है वो सबसे रुकावट गुलान की है फिर हमें पुनः मसाला नान तर्जमा का तुम पद्वान तो आता तू सजा ये तू तर्जमा कदम तर्जी इन्हीं है मसाला आप हजार का फिक्र करें कि हल्के की सजा पर कितने उर्दू समझ कर तर्जमा करने वाले उर्दू समझने वाले चाहिए बोलने वाले नहीं चाहिए उर्दू समझने वाले बस ये उर्दू जानने का मतलब ये नहीं कि मैं उर्दू में बात करते हूँ نہیں اردو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اردو سمجھتے ہوں اچھی طرح ایسا ایک حلقے میں اردو سمجھنے والے ساتھی کتنے ہیں آپ حضرات اس کا تفقد کر لیں اسی بات مجھے لو کہتا کتب ہوں ہانیہ بکن ہو رہے تھا اردو مانیں والوں کو نہیں تب نے چکا تبھی دے بڑے فہم دیکھا بتو دے بڑے فہم اور مچم نہیں برپ ہو رہا ہے کتب لے بھاگی Tuan-tuan kena duduk dan fikir berapa orang yang kita boleh bagi supaya kita dapat bentuk jemaah. Oh, ini bahasa abnot kan ni je. Dan bahasa bisnis ni jawab. Ya, hanya ini terjemahan 2.5 ghande ke liye ni chahiye. Hanya ini terjemahan in ke saat pure 4 mahine ya kam se kam jilla bhar in ke saat reh kar in ka terjemah karna, in ki baat ko dusre tak pahunchana, in ki tashkeel mein aur rehbari ke badal karna, rehbar banna, یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ یہ اپنا سالانہ قلعہ چاہے جماعت کے ساتھ لگاویں ان کا سالانہ قلعہ شمار ہوگا لیکن پورے وقت کے لیے ترجمان ان کے ساتھ لگے پورے وقت کے لیے یہ نہیں کہ وہ مقامی آدمی ہے کسی پڑھاتا ہے وہ ٹھیک ہے جماعت آئے گی تو وہ ترجمہ کر لے گا دو گھنٹے جماعت کے ساتھ رہ لے گا ایسا نہیں ہماری جماعت آپ کے یہاں آئیں گی کام کرنے کے لیے جو اردو والی جماعتیں ہوں گی آپ ان کے ساتھ اپنا مقامی ترجمان لگائیے جو اردو سمجھتا ہو جانتا ہو اردو بولنا جانتا تو اچھی بات ہے لیکن اردو سمجھنا بھی کافی ہے ایسے آپ ایک وقت میں کتنی جماعتیں آپ لے سکتے ہیں آپ بیٹھ کر اس کی آپ اس میں غور کر کے ہمیں آرام سے بتائیے پھر بات میں beliau kata kita mau duduk dan fikir tuan-tuan kata dan mesyuarat kemudian fikirkan berapa orang yang tuan-tuan boleh bagi untuk menterjem full masa penuh bukan orang datang petang tapi masa penuh 4 bulan atau kurang-kurangnya 40 hari bersama dengan jemaah tu duduk full time dengan jemaah tu walaupun tu dia punya kilah tahunan pun tak apa tapi dia bagi masa penuh 40 hari ataupun 4 bulan bersama dengan jemaah tu dan walaupun dia tak tahu kata pun tak apa dia faham Urdu dan dia boleh terjemah tuan-tuan duduk dan fikir dan bagi tahu kami berapa orang mutarjim macam tu tuan-tuan boleh bagi supaya kita boleh hantar jemaah kalau boleh cakap Urdu lagi bagus kalau tak tahu cakap pun tak apa faham pun sudah میں 20 جماعتیں ہیں تو صرف جو مترجم 3 مترجم ہو سکتا ہے کہنے ہیں اب تک جو جماعتیں آتی ہیں ہندوستان سے 30 جماعت آتی ہیں اس میں 3 جماعت میں مستقل طور پر ترجمان 3 جماعت کو باقی وہ آدھا وقت میں شام کو آتے ہیں جو لیکن جو مستقل جماعت کے ساتھ مترجم 3 جماعت کے ساتھ ہوتا ہے بھائی ہمارا خیال یہ ہے مجھے سپن صاحب کہ اب تو ہمیں ہندوستان سے ان کے حلقے دے کر کے جماعتیں بھیجنی چاہیے یہ نہیں کہ اب ہمیں جماعت دے دیں یہ جہاں چاہیں استعمال کر لیں اب تو ہمیں ملیشیا انڈونیشیا دونوں ایسے ملک ہیں واقعی کہ ہم ان کے حلقے لکھے ہم نے پاس اور کس حلقے میں جماعت ڈالی ہے کس میں نہیں ڈالی ہے اب تو ہمیں خود حلقہ طے کرنا پڑے گا ان کے یہاں جماعت ڈالنے کے لیے چاہے ان کی جماعت مرکزی جگہ پہ جا کر وہاں پہنچے یا براہ راست پہنچے یہ الگ بات ہے وہ ذمہ داری کی چیز ہے کہ جماعت کس ایئرپورٹ پہنچ رہے ان کے یہاں لیکن میرا دل کہتا ہے کہ بھائی تو ان کے یہاں جماعتیں ڈالو اور ان کے یہاں جماعتیں حلقہ طے کر کے ڈالو بھیا اس حلقے کے لیے جماعت اور یہ آزاد اس حلقے میں جماعت میں اگر ترجمان نہیں ہے تو یہ ترجمان لگائیں مولانا کہتا ہے سرانی بہت اور ہندوستان میں اپیا کتنا فکر مہان ترجمہ ستو جمعہ خاص ان تو ستو حلقہ جیسے حلقہ جیسے کہ مخصوص مرکز پر ایک سب گزاری کی جگہ کے لیے ستو جمعہ ان تو ستو مرکز میرے کہاں تھا ڈائریکٹ میرے پڑے سے نہیں نا ستو جمعہ ان تو ستو تمہارا سب گزاری ini kita memikir mana tempat yang jemaah telah pergi mana yang tak pernah pergi beliau bagi tahu kepada orang itu ada di sini lah dia mana yang asyik dia nak hotel ini hai ke hotel ini hai ke wo ek ilaqe mein jamaat ki jama ho rahi hain aur ek ilaqe mein koi jamaat nahi hai iska nuksan ye hai isse bada beliau kata kalau tabah macam tu ada tempat yang dapat banyak jemaah ada tempat yang tak dapat jemaah mana abhi hum jo kehte hain is ek sabguzari mein bhi اس میں اگر 10 حلقہ ہے ایک جماعت کو پورا مہینہ ایک ایک حلقے میں دیکھے پورا مہینہ نہیں 4 مہینے نہیں بھائی نہیں بھائی آپ تو ایک جماعت کے ایک حلقے میں 4 مہینے بیٹھا لیے پاپولن سموس ستو پاپولن والا ستو ستو مارکا تھا کیا پاپولن پنو ابھی مگر اب تک 5 جماعتوں کو اسی طرح ہم نے استعمال کیا 5 جماعتوں کو ایک ایک جماعت کو ایک مرکز پورے پورا 4 مہینے کے بالکل صحیح بات ہے آپ کو نظر کرو نا ایک جماعت ایک مسجد میں 5 دن 6 دن محنت کرے گی تو اس کو ایک حلقے میں کتنا ٹائم چاہیے Jadi tuan-tuan sendiri fikir, kalau satu-satu jemaah ni kena buat usaha, satu majlis 4 hari, 5 hari, berapa lama yang mereka perlu dalam satu-satu halka? Itu khayal ye, okay? Inja halkon ke nama sahre nikhlo, mewujud hai itu, training bina lo, aur inke ek-ek markaz mein ek-ek jemaah dalo. Beliau kata, turut minta mereka khatirkan semua markaz-markaz, setiap markaz hantar satu jemaah. Mereka akan hantar lah. Sain. Sain. Itu diadab di usaha kita mahu lah. I don't know. I don't know. मेरा तो ये ख्याल ही है कि हमारे बेरुनी जमातों को देख रहे हैं ताकि मुस्तकिल देखते हैं मुफ्ती शहजाद हैं मुनीब हैं मुनीब सलीम हैं ये आजाद मुस्तकिल देखते हैं इस काम को हाँ इन्होंने भाषा है आप आजाद हैं नहीं नहीं अपने पुराने को जोड़ नहीं पुराने का जोड़ तो पुराने को जोड़ तो 3 महीने का होता है और इस दरमियान में कम से कम 10 जमातें की मलिकिया गिरी आ जाती है ये हो रहा है अगले अगले मुशेदे कौन इंतजार करता है मेरा ख्याल ये था कि बैरून की जमातों की तरकीब बनाने वाले हजार इनके हलकों के नाम लिख लें किस हल्के में हमने जमात डाल दी है किस हल्के में नहीं ये सब ठीक है हाँ I don't know. जी हाँ जी हाँ जी हम का काम में बिल्कुल ओके कंटिन्यू बिलाना उलाम जमात आती है बनके फिर मलेशिया हम मलेशिया में कहाँ अभी तक हमने यानी हलकों के एतबार से नहीं सोचा मुल्कों असल में इन लोगों का हाल में तो मतलब ये है जहाँ कान है वहाँ खूब है जहाँ नहीं है वहाँ बिल्कुल वजह उसकी ये है कि जमात मरकज जगह पर चली जाती है और वहीं उनको सहूलत भी है और वहीं नहीं तक उनके फिजिकल मौजूद है वो ठीक है बल्कि ऐसा मेरी तो राय ये है कि जो दूर के रुख हैं इनके मुल्क के उसके नफात भी लिखो बिजली जमात ज्यादा खर्च किया है उसको ऐसे उस रख में डाल दी पूरे मुल्क में वो हल्के हैं ना वो एक एक मरकज में कई हल्के हैं इतना इतना पूरे मुल्क में 600 हल्का है और 1200 मस्जिदों में 5 जमा पूरे मुल्क में 1200 मस्जिदों में 5 जमा है ठीक है सी मिलाना उलाम अस्ताओ सिबला शोरा आशी सिबला शोरा बी डी मिलाना उलाम 4 hari 18 orang, asyik 18 orang. I, 4 satu hari, 1 ayat usaha. F, Bilangan wanita pengalaman 40 hari 60 orang. Bilangan wanita pengalaman 10 hari 43 orang. G. Bilangan tempat taklim mingguan 10. H. Bilangan wanita yang keluar ikut tertib 3 hari 54 orang. 40 hari 15 orang. J. Bilangan halaqah 13. G. 10. Masturat di hafte wari misal. Ya, tu juga. J. Bilangan masjid dan musala 244. Nombor 1. Bilangan masjid ada 5 amal. K. 59. Do. Bilangan masjid nombor 2. Bilangan masjid ada beberapa amal 94. Nombor 3. T. Bilangan jemaah 3 hari setiap bulan 71. Nombor 4. Char. Bilangan datang kursus yang beri masa untuk 2 jam, beri masa 2 jam setengah 423. Nombor 5. Bilangan masjid yang ada di TI 31. Nombor 6. Bilangan rumah yang ada taklim 711. Yang ada muzakarah 636. Nombor 7. Bilangan rakan susah yang keluar 4 bulan setiap tahun 5 orang. Nombor 8 tak ada. Nombor 9. No. Bilangan rakan susah yang beri 8 jam setiap hari 12 orang. Nombor 10. Bilangan jemaah 4 bulan 9 jemaah. Nombor 11. Ziarah. Bilangan jemaah 2 bulan dan 40 hari 992. 3 jemaah jalan kaki. Nombor 12. Bilangan jemaah yang sempurna, jemaah 4 bulan dan 40 hari secara majlis 10 jemaah. Nombor 13. Mira. Bilangan jemaah jalan keluar negara 1 jemaah. Nombor 14. Bilangan jemaah 10 hari yang mesurat 40 hari 3 jemaah, 10 hari 5 jemaah. Nombor 15. Bilangan jemaah 3 hari masturat 36 jemaah. 16. Bilangan jemaah 2 bulan dan 40 hari masturat ke negara jauh 1 pasang. Bilangan orang yang khidmat Nizam Udin 2 bulan 3 orang. Setera. Zil. Yeah. कहां है ये मुझे पूछो चार से इकतीस चार नहीं लगाए हुए हैं कितना आदमी चार मिनट चार से इकतीस है चार नहीं लगाए हुए पारा तो ठीक है पुरुषा तो क्या क्लॉम पा बुला है क्या नकलॉम पा बुला है क्या नकलॉम पा बुला है अच्छा चलिए 431. 431 मध्ये एक जमात देऊन दे निरपड 431 ओरान कार्यक्रम पाबुलान आणि सातो जमात देऊन दे जलम दुवे ठाव चार महिने लगाए हुए सातो के अंदर तो सारे आलम ने तिकीर पैदा हो जाने चाहिए पूरा पन्ना क्लॉक पाबुलान मुरेगे दिन तिकीर शुरू वाला यही नेपाल में चार महीने लगाए हुए हूँ ये तो उसको मुल्कों में भेजिए तश्कीलें करेंगे डिओराई लखलो पाबुला नहीं कि तुम तश्कील मरे क्या क्लूआर का मरे घंटा मरे क्या चलो आना चलो चलो Gracias. Rumban. Markas Rumban. Okey. Berapa empat bulan? 418. Aktif 284. Takut di 40 hari. Baik, ini Markas Rumban Kaku 4 bulan 418 A A aktif 284 Kudi boleh A di sini Kudi boleh B Kaku 40 hari 590 aktif 300 C ulama setahun 5 aktif 4 D 40 hari ulama 51 aktif 38 Sabuzari satu जो ulama 4 महीने से लगाए हुए हैं इनके साल की तकदीर की क्या फिक्र करते हैं आप लोग ये साल मुकम्मल कर लें ये चंदन या क्लॉन पर ulama ने क्लॉन पर बुलाएं पर फरवरी में mereka punya pengeluaran tahunan apa fikir चंदन हां macam mana चंदन fikir macam mana jadikan itu mereka keluar tahun apa fikir apa usaha चंदन buat ni kita jumpa dengan orang dan banyak daripada Ustaz ni mereka ada komitmen macam nak kan madrasah dengan mengajar sebagainya jadi mereka nak usaha untuk tamat nanti lah hum log unse logo se milte hain lekin wo inki zimmedari madaris ki zimmedari hai wo kitni zimmedari hai ye baat sabse kaho jitne ulama taleem mein ya tadris mein ya imamat mein ye din se shuru mashghool hain hum unke nikalne ki fikr bhi kare और उनकी जगह मुतबादिन जो उनके काम को देखते हैं उसका भी फिक्र करें ये semua ulama ustaz-ustaz kita yang mengajar di madrasah ke yang jadi imam ke yang buat kerja apa-apa kita kena usaha macam mana mereka dapat dikeluarkan tahun dan juga fikir siapa akan ganti mereka kita bagi cadangan supaya mereka ada orang yang boleh ganti kerja mereka ये समझ करना छोड़ दें उनको कि ये तो जिनके काम में मशगूल हैं नहीं उन साल लगाए हुए चिल्ले लगाए हुए उलमा उनको हजरत में लाते रहे और इनके टाइम की तकमील का भी फिक्र करें और उनके मुतवाजिन का भी हम फिक्र करें कि इनकी जगह ये खिदमत कौन पूरी करेगा यदि बुकान मरेगा सपोर्ट दिन जदि इमाम अथवा वो मंगाजार मदरसा की तक तब मरेगा वो उनसे आमा ना कि तिंगाल का कि तक फिक्र मचा माना मरेगा डापा डिक्वार कर साउन दान जी का फिक्र सपोर्ट बोले गंती टुगा टुगा मरेगा ऐसे हमारे साथ लगाए हुए उलमा जो माशाल्लाह चीजें लगाकर आ गए हैं हम उनसे कहें कि भाई आप इनकी तकाजे को पूरा करने ताकि वीडियो वक्त लगा लें इस तरह साल और किले चार में लगाए हुए उलमा एक दूसरे का तआवुन करें उनके शोबों में भी और वो अल्लाह के रास्ते में निकले तो उनकी जगह उनकी उनकी उनकी जिम्मेदारी को पूरा करें यदि पूरा पूरा उलमा है नकलो आओ मेरे सुलो हम पापलो रिश्ता बाले मटे कितने बोले हम बिल मजे फिकर के पड़ा मेरे का सिपाही मेरे के बोले गंती तुगा तुगा के बॉट वाले उलमा लाइन yang kita nak tashkil mereka untuk keluar jalan Allah supaya dua-dua mereka punya urusan pun tak terjejas mereka dapat keluar jalan Allah F wanita keluar 40 hari 76 2 hari 65 salin masyarakat mingguan 84 G 84 H wanita yang nak keluar 40 hari 44 3 hari 93 I kampung ada 1678 Halkah J Halkah 22 Masjid yang salah 1052 Nombor 1 5 Amal 24 Nombor 2 Masjid beberapa Amal 319 Nombor 3 Tim Nombor 3 Jemaah 3 hari Kurata 57 jemaah Nombor 4 Syahr 2 jam setengah 410 Nombor 5 DTI 13 masjid Nombor 6 Syekh Taklim dengan 6 sifat 548 Nombor 7 Syahr Kakun 4 bulan setiap tahun 16 Nombor 8 Kakun 4 bulan 10 hari 4 Nombor 9 Nau Kakun 8 jam setiap hari 3 Jemaah nombor 10 Das jemaah 4 bulan 12 jemaah yang dilengkapi 1 jemaah. Imam 11, imam 40 hari, 78 jemaah. Jalan kaki 1 jemaah. 12, masjid yang tua sempurna jemaah, 40 hari, 4 bulan, 4, luar negara 4. 13, jemaah yang dihantar ke luar negara, termasuk negara jiran 16 jemaah. 14, 40 hari jemaah, masyarakat, 8 jemaah, 10 hari 12 jemaah. 15, bandera. 3 hari jemaah masyarakat dalam setahun, 60 jemaah. 16, solat. 2 bulan, 40 hari antara foreign, 6 jemaah. 17, setera. Khidmat Nizamuddin, 4 orang. Dan usaha telah mula 22 tempat. Melaka. Jadi Melaka. Jadi kita akan mana? Apa roya? Aci lah. Jangan ikut pandai. Melaka. Bilangan rakan selesai yang nak keluar 4 bulan 353 yang aktif 234. B, bilangan rakan selesai yang pengelang 40 hari 499 yang aktif 264. C, ulama yang dah keluar setahun 22 orang yang aktif 18 orang. Ulama yang berkeluar 4 bulan atau 40 hari 45, aktif 30, 4 satu hari 1, 4 baca ke Sabah 1. Bilangan masyarakat F, bilangan masyarakat yang berkeluar 40 hari 57, bilangan masyarakat yang keluar 10 hari 68. Tempat taklim mingguan surat G. Tempat taklim mingguan surat 9. H, bilangan jemaah surat yang ikut tertib. Bilangan surat ikut tertib 40 hari 39 orang, 3 hari 87 orang. J, bilangan halka 16. Bilangan masjid dan musalla 842. Satu. Masjid yang ada 5 amal 32. Masjid yang ada 28 amal 338. 23. Bilangan jemaah 3 hari 9 74. Bilangan makan selesai 4. Belakang selesai yang bagi masih bersenajam sehari 284. Bilangan masjid yang ada 5 amal 25. 56 5 ni DTI kan? DTI nombor 5 56 K, bilangan rumah yang ada taklim 593 berserta 6 sifat 493. Bilangan mutidur, bilangan rasa usaha yang keluar 4 bulan setiap tahun 18. 8 8. Bilangan akan selesa yang bagi masa 10 hari setiap bulan 17. Nombor 9, bilangan akan selesa yang bagi 8 hari 8 jam setiap hari 18. Nombor 10, yes. Bilangan jemaah 4 bulan 16 jemaah. Nombor 11, yeah. Bilangan jemaah 2 bulan 40 hari dalam 64. Bilangan masjid yang keluarkan jemaah sempurna 40 hari 3. Nombor 13 Tera. Jemaah yang dihantar ke luar negara 3 jemaah. Nombor 14 bilangan jemaah 40 hari masyarakat 2. Bilangan jemaah 10 hari 12.